Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa. Amma ba'd. Faya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun fala tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala: Ya ayyuhan nas taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaa'aluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Bapak dan ibu sekalian, sahabat-sahabat al-ihsan yang semoga selalu mendapatkan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala, ridha, maghfirah serta perhatian Allah semoga dicurahkan kepada kita, khususnya bagi kita yang bisa belajar menuntut ilmu di kesempatan Ahad ini. Bapak ibu sekalian, hari ini adalah di antara hari yang istimewa bagi kita semuanya, karena saat ini kita sudah masuk pada penanggalan yang baru, di bulan yang baru dan di tahun yang baru. Sekarang di Ahad ini kita sudah masuk pada penanggalan tanggal 2 Al-Muharram 1436 Hijriah. Semoga dengan pergantian tahun ini kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan dinilai ibadah-ibadah di tahun kebelakang sebagai ibadah yang diikhlaskan hanya kepadanya. Karena itu Bapak Ibu sekalian, untuk bisa mengetahui hal itu tidak seperti mudah diucapkannya. Kita harus bisa mengukur ke dalam diri kita, mendapatinya ke dalam sanubari hati kita, lalu kemudian baru kita simpulkan kira-kira kita sudah mencapai kebaikan itu atau belum. Kita sudah baik dalam pandangan Allah atau belum. Sudah mendapatkan makna hijriyah ini atau belum. Untuk mendapatkan itu semua, kajian hari ini insyaAllah akan membuat topik yang khusus. Kita akan menepikan dulu sesi tentang As-Sunnah An-Nabawiyah. Hari ini kita akan membahas kajian khusus dengan tema memaknai tahun hijriyah. Memaknai tahun hijriyah. Baik. Insyaallah nanti kita akan uraikan dalil-dalil yang terkait. Kita bermula dari dalil dulu ya, sehingga fokus kajian kita tidak keluar dari bingkai Al-Qur'an dan Sunnah, dan dengan itu kita berpijak dan mengamalkan seluruh aktivitas kehidupan kita. Bapak dan ibu sekalian, saat seseorang terlahir ke dunia hingga menapaki aktivitas hidupnya sampai berpulang kepada Allah, hati-hati, kata Rasulullah, umur umatku itu antara 60 sampai 70. Ingat ya, umur umatku itu rata-rata maksudnya antara 60 sampai 70 dan sedikit yang melampaui itu. Artinya ada yang akan melampaui itu, ada yang kurang dari itu, tapi rata-rata 60 sampai 70. Jadi kalau antum ada di fase itu ya, hati-hati, barangkali sudah di fase senja. Tapi jangan menduga orang lain sudah senja, barangkali kita yang cepat tenggelam ya, baik yang muda ataupun yang melebihi itu. Nah, saat kita terlahir ke dunia ini sampai kita wafat, kita diberikan dua amanah. Tolong fokus pada dua hal ini nanti. Kita diberikan dua amanah. Bahkan satu nanti itu sudah ditanamkan oleh Allah Subhanallah. Itu sejak usia kita 4 bulan dalam kandungan. Sudah sejak usia kita 4 bulan dalam kandungan. Kalau ingin dicatat silakan. Dalilnya di dalam Al-Quran. Satu, surah ketujuh Al-A'raf. Surah ketujuh Al-A'raf. Ayat 172. Ayat 172. Yang kedua, tafsirnya dulu di hadis ya. Jadi ayat ini nanti ingin tahu kita kejadiannya, tafsirnya ada di hadis riwayat Ibnu Mas'ud. Yang paling mudah saja kitabnya Al-Arba'in An-Nawawiyah, hadis nomor 4 ya. Di antum kalau dapatkan Al-Arba'in An-Nawawiyah ya, agak mudah, terjemahannya sudah banyak. Lihat di hadis nomor 4, itu di antara tafsir Al-A'raf ayat 172. Lanjutkan, untuk menjaga amanah ini, amanah pertama ini, Maka diturunkan ayat selanjutnya di ayat di surah ke-57 Al-Hadid ayat 16. Quran surah 57 Al-Hadid ayat ke-16. Sudah, ini amanah yang pertama. Mari kita perhatikan firman Allah di surah Al-A'raf ayat 172. Bapak ibu sekalian, disebut dengan Al-A'raf, bukit yang tinggi. Jadi kalau dalam istilah bahasa Arab, antum kalau menyusun misal satu kerikil sampai tinggi, dari kerikil itu kelihatan orang di hadapan kita, di belakang kita, kanan dan kiri kita. Nah, bukit yang tersusun ini yang tinggi disebut dengan A'raf. Karena itu diambil dari kata Arafat, artinya kelihatan, ketahuan, diketahui. Nanti kisah surah Al-A'raf ini disebutkan di Quran, ada orang-orang yang saat hisab bagus amalnya langsung masuk surga, ada orang-orang yang jelek kualitas amalnya bahkan durhaka, dia masuk ke dalam neraka. Yang jadi persoalan, mohon maaf, ada orang yang amal dan kejelekannya, baik dan buruknya itu seimbang. Jadi amal baiknya 50%, amal jeleknya 50%. Kira-kira masuk mana? Ya. Kalau yang baik 60% atau 51%, alhamdulillah ya, surga. Kelasnya macam-macam. Ada kelas yang biasa, ada yang seluas langit dan bumi, ada yang di taman surga, ada yang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Kalau yang jelek, ya masuk neraka. Mohon maaf, kalau yang 50-50 masuk mana? Karena saya perhatikan, boleh jadi kita dari wajah-wajahnya ini kemungkinan besar, mohon maaf ya, insyaallah baik, insyaallah baik. Baik. Tapi kalau persoalannya 50-50, maka di surah Al-A'raf disebutkan dia akan transit dulu di satu bukit yang tinggi. Itulah yang disebut dengan A'raf. Jadi mohon maaf, surga kelihatan nikmatnya. Jadi ketika lihat orang di surga itu ingin sekali ke surga, dahaganya sudah demikian luas. Tapi ketika mendengar jeritan orang-orang di neraka, itu memincingkan mata pun susah, saking takutnya. Berharap rahmat Allah, subhanallah. Karena tingginya rahmat Allah itu, dia sangat ingin berharap. Ketika muncul harapannya semakin meninggi, disitulah turun rahmat Allah yang diharapkan, langsung dibawa dia masuk ke dalam surga. Ya? Jadi yang 50-50 pun, itu insya Allah akan dimasukkan ke dalam surga, tapi transit dulu di bukit namanya Al-A'raf. Transitnya berapa lama? Wallahu a'lam. Nanti kita akan lihat siapa yang berada di sana. Insyaallah bukan kita termasuk di dalamnya. Karena dengan demikian mudah-mudahan Allah langsung memasukkan kita ke dalam surga. Penting diingat, satu hari di akhirat itu 1000 tahun di dunia. Artinya, 1 detik di akhirat itu sama dengan 40 kurang lebih, 44 hari di dunia. 1 detik di akhirat. Jadi kalau transit di Al-A'raf itu cuma 1 detik saja, itu sama menunggu dengan 44 hari waktu ada di dunia. Ya. Bayangkan apalagi yang masuk ke dalam neraka, wal'iyadzu billah. Di ayat 172, mari kita lihat. Allah berfirman, berdialog dengan kita semenjak kita masih berada di dalam kandungan. Barangkali kita sudah lupa, karena itu diturunkan lagi ayatnya untuk mengingatkan. Barangkali nanti orang akan lupa, ya Allah saya lupa dengan perjanjian ini. Karena itu setelah terlahir baligh diingatkan kembali, lihat ayatnya. Wa idz akhadha rabbuka min bani adam min zuhurihim dhurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum? Apa yang kita jawab? Qalu bala syahidna an taqulu yawmal qiyamati inna kunna an hadha ghafilin. Subhanallah. Perhatikan kalimat Qur'annya. Ketika kami mengambil perjanjian dari setiap anak cucu Adam sebelum dia terlahir, ya. Nanti disebutkan di dalam hadis riwayat Ibnu Mas'ud, posisi nomor 4 di Al-Arba'in An-Nawawiyah, di 42 hadis itu. Perhatikan kalimatnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna ahadakum yujma'u fi batni ummihi 40 yawman nutfah. Setiap kalian dihimpun di perut ibundanya 40 hari pertama itu berbentuk nutfah, pancaran sperma dengan ovum yang baru menyatu. Thumma yakunu mithna dhalika 'alaqah. 40 hari kedua berbentuk 'alaqah, zigot sudah mulai menempel di dinding rahim. ثم يكون مثل ذلك مضغة. Kemudian setelah 40 hari yang ketiga, artinya 4 bulan, 40 hari yang ketiga, menjadi mudhighah, janin yang mulai berbentuk. Sudah seperti berbentuk mudhighah, thumma yursalu ilaihil malak, diutus malaikat, wa yanfuhu fihi ruh, meniupkan ruh dengan izin Allah, wa yu'maru bikatbi arba'in, dan diperintahkan untuk menetapkan 4 hal. Bikatbi rizqihi, satu rizqinya, wa ajalihi, kedua ajalnya, kemudian yang ketiga wa amalihi, adalah amalnya, dan yang keempat as-sa'idun huwa am syaqiyun, apakah dia akan bahagia atau sengsara selama hidupnya. Dua pertama disebut dengan qadar, dua yang terakhir disebut dengan takdir. Saat itulah kemudian terjadi dialog yang tadi, alastu bi rabbikum, apakah engkau bersedia menjadikan aku sebagai Rabbmu. Perhatikan, Allah memiliki berapa nama? 99. Kenapa yang dipilih di sini Rabb? Padahal bisa saja mengatakan alastu birahmanikum, alastu birahimikum, alastu biquddusikum, tapi yang dipilih Rabb, karena Rabb ini mengandung sifat tarbiyah. Artinya merawat, mencukupkan kebutuhan, memaafkan kalau salah, menyayangi dalam kehidupan, mengampuni kalau berbuat dosa. Kira-kira kalau Bapak Ibu ditawari di hadapan kita, mau tidak ikut saya? Saya berikan semua kebutuhannya, saya sayangi dalam kehidupan, maaf, salah saya maafkan, dosa pun saya ampuni. Kira-kira mau gak? Karena itu tidak ada pilihan lain. Kata iya dalam bahasa Arab itu punya tiga kata. Satu bisa berbentuk na'am. Na'am itu iya di lisannya, tapi hatinya masih mikir-mikir. Misal, pimpinan di perusahaan mengatakan, Pak, Bapak besok lembur ya. Kita mengatakan sebagai bawahan, baik Pak, ya. Iya, lisannya di hatinya gelisah karena sudah ada rencana weekend dengan keluarga. Ya. Di lisannya iya, di hatinya masih bingung. Itu bisa berbentuk na'am. Yang kedua, hadir. Hadir. Hadir itu bentuk kesiapan dari bawahan kepada atasan. Misal pimpinan kita mengatakan, ta'al huna, hadir. Ya. Sini kamu, siap Pak, itu hadir namanya. Yang ketiga, ini bala. Bala ini persetujuan tanpa syarat. Dan refleks langsung diucapkan. Bala. Artinya enggak mikir. Ya. Jadi ketika Allah menawarkan, siapkah Anda menjadi Tuhan saya? Itu sudah menawarkan hal-hal lainnya yang membuat kita tidak berpikir panjang. Saya akan penuhi setiap kebutuhannya. Saya akan maafkan kalau salah. Ampuni kalau berdosa. Disayangi dalam hidup. Diperhatikan dalam setiap napak tilas perjalanan hidupnya sampai pulang. Karena itu jawabannya bala syahidna. Tidak fikir panjang lagi. Bala, ya, saya memastikan saya siap tanpa syarat apapun. Kalimat poin utamanya syahidna. Bala syahidna. Tentu saja ya Allah, kami bersyahadat kepadamu. Bala syahidna. Kalau yang biru agak kurang kelihatan ke belakang. Ini agak aneh ini. Spidolnya hitam, tutupnya biru. Baik, ya. Harus melakukan hijrah. Jadi kembali pada tempatnya. Mari kita perhatikan. Sebab kalau bagian belakang biru itu kurang terlihat, ya, kurang jelas. Bala syahidna. Ya Allah, kami bersyahadat. Ini kalimat iman pertama, ya, yang kita ucapkan kepada Allah, sekaligus amanah Allah yang pertama kali dititipkan kepada kita. Ini amanah Allah yang pertama kali. Bala syahidna. Okay. Kita diingatkan kembali tentang ayat ini karena kata ayat sendiri-sendiri nanti ada di hari kiamat yang mencoba mengingkari ini. Antaqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Kenapa dihadirkan kembali? Diingatkan kembali ayat ini dicantumkan di Al-Qur'an surah 7 ayat 172, kata Allah, supaya di akhirat nanti tidak ada lagi yang merasa keberatan dengan mengatakan, ya Allah, saya lupa karena dulu masih dalam kandungan. Jadi enggak ingat. Okay? Dihadirkan ini poinnya, ketika lahir inilah kita membawa iman, maka Nabi menyampaikan kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap yang terlahir itu sudah membawa fitrah keimanan dalam dirinya. Baik. Ini satu. Baik Bapak Ibu sekalian, karena itu para ulama menyampaikan bahwa siapapun manusia yang terlahir, ketika dia terlahir dari rahim ibundanya sampai akan pulang, itu membawa amanah terbesar dalam hidupnya yang dititipkan Allah, yaitu amanah iman yang harus dijaga sampai dia berpulang. Satu. Baik. Jadi kalau kemudian, mohon maaf, seseorang terlahir dia sudah beriman, lingkungannya membuat dia kufur, hati-hati, abawa itu dalam bahasa Arab tidak selalu diartikan dengan orang tua. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawwidanihi. Maka abawa seringkali diartikan dengan kedua orang tua. Kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia seperti Yahudi, au yunassaranihi atau seperti Nasrani, au yumajjisanihi atau seperti Majusi agama Ardi, ya. Itu mewakili seperti, maaf, bisa Buddha, Konghucu, Hindu dan sebagainya. Nah, kalimat abawa di sini jangan diartikan orang tua saja. Abawa ini yang memberikan pengaruh dalam hidup. Bisa jadi, mohon maaf ya, mohon maaf sebesar-besarnya, orang tuanya soleh, baik, dikandung dirawat baik, tapi antum salah menyekolahkan. Di sekolah mendapatkan informasi yang keliru, itu bisa berubah. Saya Selasa yang lalu ada ta'lim di salah satu tempat. Orang tua ibundanya itu subhanallah seakan berkaca-kaca, kemudian bertanya, mengeluhkan, "Ustaz, anak saya sekolah di sekolah Islam, di salah satu tempat, tidak perlu kita sebutkan, dididik secara islami, tapi sekarang kok semakin menjauh dari Islam." Dia mendapatkan satu bacaan, di bacaan itu disebutkan semua agama sama, sama-sama menyembah satu benda. Katanya, apa bedanya Ka'bah dengan benda yang lainnya? Kalau kalian menganggap itu kiblat, yang lain pun itu sama dengan kiblat. Subhanallah. Sekarang justru anak ini berperilaku yang agak aneh. Dia katakan, "Ma, orang itu kok teman saya, gak sholat pun bisa pintar. Kenapa saya harus sholat? Orang itu gak sholat pun bisa kaya. Kenapa saya harus kaya?" Di subhanallah. Jadi kadang-kadang orang tua sudah baik, lingkungan yang bisa. Kenapa? Baik, alhamdulillah, artinya fokus ya. Baik. Ayo lihat sini. Jadi, "Ma, itu enggak sholat pun bisa pintar. Yang ini enggak sholat pun bisa kaya. Untuk apa saya harus sholat ya?" Dan sebagainya. Nah, dari sini, mohon maaf pelan-pelan, disinilah pentingnya saya akan tegaskan pada para ayah, hati-hati. Disinilah pentingnya ketika kita mendapatkan anugerah anak, itu amanah, Pak ya, Bu ya. Maka yang pertama dijaga oleh orang tua itu imannya. Dan ini diminta oleh Quran, ditanamkan sejak dini sebelum anak itu baligh. Sebelum anak itu baligh. Lihat Luqman, Quran surah 31 ayat 13. Quran surah 31 ayat 13. Idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'ifuhu ya bunayya la tushrik billah. Ketika Luqman mulai menasehati anaknya, memberikan pendidikan dini sebelum dia balik, ini sebelum dia balik, maka yang ditanamkan, la tusyrik billah, pelihara ini imannya. Bahkan sampai saat akan wafat pun, antum ketika pertama kali mengumpulkan anak-anak, itu bukan membicarakan wasiat dunia, bukan. Harta papa ada sekian, rumah sekian, sawahnya sekian, nanti si kakak dapat yang ini, adik dapat yang ini, bukan itu. Al-Baqarah 132 dan 133. Subhanallah, perhatikan. Wawassa biha Ibrahimu banihi wa Ya'qubu ya baniya innallaha astafa lakumuddina fala tamutunna illa wa antum muslimun. Ini iman. Hati-hati. Nah, sekarang pelan-pelan, pelan-pelan. Jadi saat kita mulai terlahir membawa iman ini, ini mesti dipertahankan, ditingkatkan kualitasnya sampai kita pulang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sekarang, ayo coba buka Quran surah ke-57 ayat 16. Saya akan agak pelan sekarang, pelan-pelan. Ada Quran surah 57 Al-Hadid ayat ke-16. Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Ada? Baik, alhamdulillah. Quran surah 57, perhatikan saya buat seperti ini ya. Ini Quran surah 7 ayat 172. 57 ayat berapa? 16. Baik ya. Ini saya pisahkan 5 dengan 7. 1 tambah 6 berapa? 7. Mari kita teruskan sebentar. Ini di dalam rahim. Dalam rahim. Amanat iman. Pelan-pelan. Sekarang ketika sudah keluar dari kandungan, terlahir kita, diminta oleh Allah untuk dijaga iman itu, ditingkatkan kualitasnya. Ini sudah terlahir, diminta oleh Allah untuk dipelihara, ditingkatkan kualitasnya. Satu, fase menjelang baligh. Menjelang baligh diminta orang tua. Orang tua, perhatikan kalimat saya, para ayah, mohon maaf sebelumnya, tegasnya Quran menegaskan pada para ayah. Perhatikan, Quran menegaskan pada para ayah, tidak pada para ibu, walaupun ibu memiliki kewajiban yang sama. Perhatikan kalimatnya, untuk bisa memberikan bekal tauhid sejak dini kepada anak-anak yang diamanahkan Allah kepadanya. Jadi sebelum anak ini mencapai usia baligh, Allah memberi tugas kepada para orang tua, khususnya ayah, untuk menanamkan bekal tauhid yang kuat kepada anak-anaknya. Luqman itu laki-laki atau perempuan? Baik, ganteng atau tidak? Putih atau hitam? Putih. Tinggi atau pendek? Rambutnya lurus atau keriting? Jangan salah ya. Baik. Saya tidak bertanggung jawab kalau antum di hari kiamat nanti kecewa itu. Tapi kita akan bangga. Tidak ada yang lihat Luqman kecuali dengan tatapan kebanggaan, karena nafsu sudah hilang. Luqman itu, mohon maaf, dalam riwayat disebutkan itu seorang yang berkulit hitam, bibirnya tebal, rambutnya keriting, tubuhnya agak pendek dan agak gempal. Lengkap sudah secara fisik kita menilainya. Tapi subhanallah, dimuliakan oleh Al-Quran tanpa memandang fisiknya seperti apa. Jadi antum jangan merasa rendah dengan keadaan tampilan fisik kita. Itulah laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kadang-kadang kalau enggak dibuat misalnya fisiknya kurang ideal, kita sulit mendapatkan pahala. Minimal kalau ada yang mengejek, itu pahala dia diberikan kepada kita, dosa kita diambil. Ya? Subhanallah. Ya, lihat sini. Luqman itu ayah. Tadi di surah Al-Baqarah ayat 132, Yaqub, Ibrahim mempraktikkan itu. Ibrahim ayah atau ibu? Ayah. Yaqub ayah. Subhanallah. Bertakwalah pada para ayah. Para ayah, bertakwalah pada Allah Subhanahu wa taala. Antum satu saat akan ditanya. Demi Allah saya katakan, kadang-kadang kita lupa. Nanti hari Sabtu pekan depan saya akan uraikan kewajiban utama suami memang mencari nafkah. Tapi juga ada kewajiban sebagai seorang ayah. Hati-hati. Pendidikan pertama, bekal tauhid yang dititipkan oleh Allah untuk disampaikan pada anak-anaknya, itu terbesar ada pada ayahnya, bukan pada ibunya. Ibunya baru melahirkan, masih capek, ada tahap menyusui dan sebagainya, tahap menyapi, maka tugas ini dilimpahkan pada ayah. Di antara hikmahnya untuk menarik perhatian ayah supaya terjalin ikatan emosional antara ayah dengan anaknya. Kalau tidak dipaksa begitu, kadang-kadang kita tidak sadar Pak sebagai seorang ayah. Sibuk mencari harta di luar. Harta terbesar ada di mana? Di rumah. Antum cari nafkah untuk siapa? Ya. Cari nafkah itu untuk ke rumah, untuk istri, untuk anak-anak. Sekarang sibuk mencari di luar, yang di dalam tidak terperhatikan. Bertakwalah kepada Allah, satu saat akan ditanya. Jadi ketika Allah memaksa kita untuk membawa ini ke rumah, diberikan perhatian, itu sebetulnya cara lain untuk menitipkan pesan supaya ada ikatan emosional antara ayah dengan anak. Lihat kisah Nabi Ibrahim, subhanallah. Rasul, Nabi, pekerja keras, masih jalan kaki beliau, jalan kaki dari Palestina ke Makkah yang jaraknya 1 hari 2 malam kalau pakai bis, untuk sekedar melihat perkembangan anaknya Ismail. Siapa yang menyusuinya? Dengan siapa dia bermain? Seperti apa kehidupannya? Kita, saya, antum, bukan Nabi, bukan Rasul, hisabnya enggak jelas, tapi kadang-kadang merasa sibuk di dunia pekerjaan kita, sulit melihat anak-anak kita tumbuh. Hati-hati saat mereka lihat ayat 173-nya. Itu nanti ada anak-anak yang protes kepada Allah karena dicap tidak masuk surga karena mereka mengatakan saya ikut bapak saya yang enggak ada perhatian itu. Au taqulu, atau mereka itu tidak mengakui mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala karena beralasan, perhatikan, ya Allah, orang tua kami cuma ikut orang tua kami yang dulu, bapak-bapak kami. Sedangkan kami, subhanallah, kami cuma anak-anaknya. Jadi kalau bahasa singkatnya, maaf, ada situasi di akhirat nanti saat anak-anak barangkali akan berkata, duhai Allah, jangan masukkan dulu ayah saya ke dalam surga. Saya ini enggak sholat karena ayah saya saking sibuknya beliau bekerja tidak pernah mengajarkan saya sholat. Antum mau jawab apa? Duhai Allah, jangan dulu masukkan ibunda saya ke dalam surga. Memang rajin taklim, tapi saya dibiarkan begini tidak pernah bisa mengaji karena ibu sibuk di luar. Ibu mau jawab apa? Subhanallah, akan ada situasi seperti itu saat orang sudah tidak peduli dengan dirinya, dengan orang lain kecuali dirinya sendiri. Okay? Masuk ke sini, ini di bawah, saya akan pelan-pelan dan detil menerangkan ini. Kemudian bukan sekedar diajarkan, saat baligh dia sudah matang, bisa mengembangkan sendiri, belajar ilmunya, disebut dengan ilmu tauhid. Di sini bukan sekedar dipelihara, ditingkatkan kualitas imannya, meningkat. Alam yakni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum lidzikrillah. Apa belum tiba saatnya bagi orang-orang yang punya iman itu, lahir sudah punya iman, an takhsha'a qulubuhum lidzikrillah, untuk lebih khusyuk lagi, khusyuk dalam menunjukkan imannya kepada Allah yang terlihat dari suasana hatinya. Jadi ada orang-orang yang menampakkan imannya ini dengan cara yang khusyuk, ada yang tidak sama sekali. Mohon maaf, kalau sedang sholatnya berjamaah khusyuk terlihat, takbirnya bagus, ya, gerakannya pelan-pelan, takbirnya juga Allahu Akbar. Begitu sholat sunnah, Allahu Akbarnya kurang 1 detik. Allahu Akbar. Rukunya tidak sempurna, sujudnya tidak sempurna. Keluar apalagi? Ya. Ibu saat taklim bagus, pendiam, mencatat baik. Selesai taklim, kembali ke alam masing-masing. Ributnya begini, gosipnya muncul lagi dan sebagainya dan seterusnya. Subhanallah. Nah, ayat ini ingin memberi kesan tidak cukup dengan itu. Kata Al-Qur'an, ya, bukan kata Rasul, kata Al-Qur'an. Allah tidak pernah bohong. Alam ya'ni lilladzina amanu, apa belum tiba masanya? Dulu 15 tahun belum khusyuk juga. 20 tahun masih main-main. 30 tahun senangnya masih di luar rumah. 40 tahun belum khusyuk juga. 50 tahun belum mau ke masjid juga. Dengan cara apa lagi dan kapan lagi waktunya? Kata Allah, apa belum tiba waktunya kita untuk mengkhusyukkan hati kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala? Bertakwalah kepada Allah. Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum lidzikrillah. Hati-hati, faktor yang menghambat ini, yang menghambat kita untuk khusyuk, tiada lain karena dunia. Karena dunia. Bahkan para pemuka agama pun itu bisa hilang kekhusyuannya lillah karena urusan dunia. Perhatikan di sini Allah memberikan keterangan, lihat ayat selanjutnya. Wa la yakunu kalladzina utul kitaba min qablu fatala 'alaihimul amadu faqasat qulubuhum. Wa katsirun minhum fasiqun. Perhatikan di sini, jangan pernah menimpa kepada kalian seperti orang-orang dulu yang pernah diturunkan Alkitab, bahkan pemukanya itu. Fatala 'alaihimul amadu, angan-angan dunianya banyak, hubbud dunianya banyak. Bahkan nanti disebutkan di Quran itu, ada para rahib itu yang tidak mau menyampaikan materi agamanya kalau belum dibayar. Ada. Jadi mereka menukarkan ayat-ayat Allah dengan bayaran, dengan tarif kalau dalam bahasa sekarang. Itu dulu. Jadi ada yang hitung-hitungin. Kalau saya ceramah misal ini di Al-Ihsan dapat sekian hari ini. Subuhnya di mana? Lanjut jam sekian dapat sekian. Dihitung-hitung, itu pemuka agamanya. Kalau pemuka agamanya ada yang seperti itu, bagaimana dengan yang diajarkannya? Fatala alaihimul amadu, kalau angan-angan itu sudah panjang, faqasat qulubuhum, ini sudah menurun, hatinya sudah keras. Karena itu hati-hati, kata para ulama, diibaratkan ulama sekarang itu punya 4 tipe persis seperti air. Yang pertama itu seperti air hujan. Jadi enggak pilih-pilih, diundang sini datang, ya, diminta sini hadir, sampaikan, hujan kan begitu ya, mau bunga mawar, mau rerumputan, turun dia, menaungi, memberikan kesejukan. Ada tipe kedua, itu seperti mata air. Memang tidak sempat datang karena uzur, kaki sulit melangkah, tapi orang datang mengambil manfaatnya. Subhanallah, itu ulama mata air. Ya. Itu seperti di Al-Baqarah ayat yang ke-60 itu. Ya. Tapi ada yang ketiga ini agak berbahaya. Ini ulama air pam. Kalau enggak dibayar, enggak keluar airnya. Ya. Nah ini ya, yang berbahaya. Ini yang seperti ini. Yang keempat, ulama air keruh itu yang paling berbahaya. Itu yang munafik. Ya. Antum bisa pilih-pilih. Lain waktu kita akan bahas. Intinya, kita hidup ini membawa amanah iman. Nah sekarang, maaf. Kalau amanah itu akan ditanya atau tidak? Dipertanggungjawabkan atau tidak? Baik. Saya berikan ilustrasi ya sebentar. Saya memegang penghapus, saya titipkan pada antum sekarang. Saya bilang insya Allah saya akan ambil 3 hari lagi. Penghapusnya rusak. Bagaimana perasaan saya yang menitipkan? Kecewa, baik. Yang kedua, mohon maaf, hilang. Bagaimana perasaan saya? Perhatikan. Padahal saya sudah memberikan bekal yang cukup untuk merawat penghapus ini, ya, untuk membersihkannya, merapikannya, dan nyaris tidak ada yang cacat, seluruhnya sempurna. Subhanallah. Buka An-Nisa ayat 58. Quran surah 4 ayat 58. Sudah? Ada? Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Perhatikan saya tulis ya, fokus ke sini. Amanat. Amanat, al-amanah. Yang kedua tadi iman, al-iman. Innallaha ya'murukum, sungguh Allah itu memerintahkan kalian, kata Allah, an tu'addul amanati ila ahliha, untuk menunaikan amanah kepada pemiliknya. Ini bentuk tunggalnya, yang di Quran itu bentuk jamaknya. Sekarang perhatikan, kalau antum terhadap makhluk saja begitu mempersiapkan diri luar biasa, bagaimana dengan Allah Sang Khalik yang pasti akan merinci setiap detil perbuatan kita, setiap detil usaha kita untuk menjaga iman kita. Jadi ketika Allah memberikannya sebelum lahir, besok lusa pun akan ditanya, antum apakan imannya? Ada yang kurang bagus, ya? Mohon maaf, ada yang disia-siakan. Bahkan yang paling sulit nanti mempertanggungjawabkan, yang hilang imannya. Nanti ada yang hilang imannya. Karena itu, karena saking pentingnya iman itu tidak boleh hilang, makanya Allah sudah memberi peringatan sejak di dunia. Allah akan mengampuni seluruh dosa kecuali dosa, karena dengan itu iman bisa hilang. Itu maksudnya. Jadi sebetulnya keras di sana untuk menjaga iman kita supaya tidak hilang, karena itu amanah. Akan ditanya di suatu saat nanti. Karena itulah amanah itu langsung diambil dari akar kata iman. Ini seakar katanya, dari kata al-amnu. Makanya Nabi mengatakan, la imana liman la amanatallah. Tidak ada iman bagi orang yang tidak mampu menjaga amanah kehidupannya. Ini bagian yang pertama. Jelas sampai di sini? Nah, maksud saya, ayo coba kita evaluasi dulu sebelum kita melangkah ke tahap selanjutnya. Satu, antum jangan tunjuk orang lain, lihat dulu diri sendiri dan keluarganya. Adakah di keluarga kita saat ini, mohon maaf, yang imannya ini barangkali sudah turun, barangkali ada yang hilang. Sepanjang masih ada hidup kita, hadir bersama mereka, maka tugas kita untuk mendakwahinya, mengembalikan mereka ke dalam keadaan iman. Karena satu saat kita akan ditanya, usaha apa yang telah kamu maksimalkan untuk membawa mereka ke jalan Allah. Yang kedua, bagi kita yang hadir saat ini, sudah 1436 tahun dari masa hijrah Nabi. Puluhan tahun kita hidup, ada yang 30, 40, 50, 60, 70, subhanallah. Lihat, kualitas iman kita sudah di mana dari isyarat yang Allah tunjukkan di surah Al-Hadid ayat ke-16 ini. Sudahkah khusyuk menghadap Allah atau jangan-jangan belum? Barangkali kita dihidupkan hingga duha ini karena Allah menginginkan memperbaiki keadaan iman kita supaya khusyuk sebelum pulang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ini bagian yang pertama. Satu. Kedua, Quran surah 51. Quran surah 51 ayat 56. Quran surah 51 ayat 56. Sudah? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita bertanya, kalau ingin meningkatkan keimanan kita sehingga bisa menjadi khusyuk, dipelihara dengan baik, bagaimana caranya ya Allah? Kan? Kalau cuma disebutkan tingkatkan khusyukmu, kita bertanya caranya bagaimana? Subhanallah. Maka diturunkan oleh Allah satu cara, ya, berwujud perintah, yang dengan perintah itu bila ditunaikan, keadaan iman kita akan terpelihara, menguat, mendekat, sampai dengan kita merasakan kenikmatan hidup karena dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang disebut dengan ibadah. Jadi ini rohnya, spiritnya. Amanat utama saat lahir. Cara kita mempertahankan, meningkatkan kualitasnya disebut dengan ibadah. Disinilah Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni." Lihat harakatnya, bukan na tapi ni. Biasanya, mohon maaf, dalam setiap kalimat Quran, kalau ada waw dan nun di ujungnya, itu selalu harakat nunnya a. Alhamdulillahi rabbil alamin. Na, tidak ni ya. Na, tidak ni. Tapi yang ini pakai i. Illa liya'buduni. Liya'buduni. Perhatikan saya ajarkan ilmu bahasa Arab yang ringan di sini. Pelan-pelan. Li di sini menunjuk kepada ghayah, tujuan, ghayatun. Jadi li itu dalam bahasa Arab punya dua arti. Satu, lil mulkiyah, untuk kepemilikan. Misal, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, itu mulkiyah, milik Allah dan yang di langit dan di bumi. Lam lil mulkiyah. Kepemilikan. Yang kedua, lil ghayah, untuk tujuan, puncak tujuan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa, tidak aku ciptakan jin dan manusia itu. Jin biarkan dulu saja, kita ada di alam manusia. Ya. Tidak aku ciptakan jin dan manusia itu illa, kecuali li, tujuan hidupnya, tujuan penciptaannya itu, ya'buduni, untuk menjadikan aktivitas baiknya sebagai ibadah. Jadi semua aktivitas kita itu mesti jadi ibadah. Makan kita ibadah, minumnya mesti ibadah, bangun dari tidur ibadah, masuk toilet pun ibadah. Jadi tidak boleh ada kegiatan kita sekecil apapun kecuali menjadi ibadah. Karena itu tidak ada di muka bumi ini aktivitas sekecil apapun ada doanya kecuali aktivitasnya orang Islam. Bangun dari tidur ada doanya? Pakai pakaian ada doanya? Subhanallah, masuk toilet pun ada doanya. Karena Allah menginginkan semua aktivitasnya sebagai ibadah. Tapi untuk siapa? Bukan untuk orang lain. Ni, asal ni ini. Nah, ini saya tunjukkan. Asalnya begini. Ni. Ni ada ya-nya di ujungnya. Ya. Bukan dihilangkan kalimat Qur'annya, bukan, ya. Tapi ini dibaca pendek tulisannya, tertulisnya supaya meringankan bacaan. Dalam ilmu qiraat disebut litakhfif, ya. Hanya dalam riwayat qalun, qalun dan warsh. Qalun plus warsh. Insyaallah nanti mudah-mudahan Al-Ihsan punya sesinya ya. Coba nanti cari waktu, belajarlah ilmu Al-Quran. Jadi kiraat bacaan Quran itu ada 7 bacaan, 7 cara. Yang mutawatir disepakati. Ya. Nanti ada 3 tambahan masyhur. Ada 4 yang syadz, jadi semuanya 14. Ya. Semuanya dari Nabi. Ya. Semua dari Nabi. Itu Nabi berikan karena lisan orang Arab itu tidak semuanya sama. Ada yang bisanya A, ada satu suku gak bisa A, bisanya E. Jadi kalau misalnya diturunkan A, dia bacanya E. Sekarang itu ada di Palestina, wilayah Syam, sebagian Syria, Lebanon, Mosul di Irak, ya, sebagian Irak, itu ada sebagian Afrika Barat, kalau antum bicara A, mereka E. Saya ngajar Al-Quran saat di Tripoli, saya bacakan bawa mushafnya, dibacakan A, mereka tertawa. Di saat membaca wadduha itu, mereka gak bisa, bisanya wadduhe. Betul, ya. Kayak gini sekarang antum senyum di sana juga senyum. Wadduha wan-naini idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal-akhiratu khairul laka min al-ula wa la sawfa yu'tika rabbuka fatardha. Itu Walsh namanya, riwayatnya. Qurannya sama, enggak beda. Maaf, kalau sepeda dengan sepeda, barangnya sama enggak? Sama, cara bacanya yang lain kan? Ya, karena lisannya lain, di Arab juga begitu. Nah, jadi ada riwayat ini, kalau dia dibacakan i, ini kolun dan warash, ini membacanya pendek, panjang, maaf. Nih, yang ingin saya sampaikan, perhatikan di sini ya, ini seperti Luqman. Kolun dengan warash, ini mendapatkan ilmunya dari Nafi'. Pernah dengar Nafi'? Ya. Subhanallah, Imam Nafi' ini seperti Luqman tadi. Tapi lebih dibandingkan Luqman, maksudnya lebih kurang. Jadi kalau Luqman tadi, maaf ya, fisiknya warna kulitnya hitam, rambutnya keriting, kemudian bibirnya tebal, yang ini plus, pendengarannya agak kurang. Tapi subhanallah, perhatikan, kalau ada orang baca Quran di hadapan beliau, itu dari gerak bibirnya saja sudah kelihatan salah benarnya. Itulah Nafi'. Dan subhanallah, setiap kali beliau bicara, itu selalu tercium wangi bau harum di lisannya. Itu Nafi. Bagaimana Allah memuliakan seorang penghafal Quran dan periwayat Al-Quran. Antum coba ya, coba sehari saja dalam sebulan, saya gak minta banyak-banyak, sehari misal hafalkan 3 ayat saja. Maaf, seminggu 3 ayat saja misalnya. Seminggu 3 ayat. Itu insya Allah dalam sebulan, kalau kita dapat 12 ayat saja, itu akan ada perubahan dalam diri kita. Hati lebih tenang, ya. Tentram, tutur lebih terjaga. Kalau tidak percaya silahkan praktekkan. Ya. Nih di sini, ini mengandung arti tujuan itu adalah ibadah dan ditujukan ni hanya kepada Allah saja. Hanya kepada Allah. Ni ini di sini maksudnya aku, Allah. Sekarang lihat sini. Jadi kalau orang ingin menjaga kualitas imannya dengan baik, maka dia harus meningkatkan apa? Ibadahnya. Karena itulah Bapak Ibu sekalian, untuk mempermudah kita, digabungkanlah konsep iman dengan ibadah ini, diberi nama dengan dinun, ad-din. Ad-din. Ali Imran ayat 19. Perhatikan sebentar, pelan-pelan. Lahir membawa iman. Dibawa iman mesti ditingkatkan spiritnya agar semakin menguat. Ditingkatkan bisa melalui ibadah. Karena itu Allah turunkan perintah sholat. Allah turunkan perintah puasa. Zakat sebelumnya. Ada umrah, ada haji. Subhanallah. Ini semua dimintakan menunaikan ini supaya meningkatkan kualitas iman kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk mempermudah hal ini, dibuat konsep penyatuan iman dengan ibadah disebut dengan ad-din. Perhatikan di sini ayatnya, innad-dina 'indallahil Islam. Din inilah yang diberi nama oleh Allah dengan nama al-Islam. Baik. Jadi ketika disebutkan Islam, ini sudah mencakup ada konsep keimanan, tauhid pada Allah, ada konsep ibadah. Jadi tidak mungkin seseorang disebut Islam kalau tidak memenuhi unsur ini. Ada iman, ada ibadahnya. Disinilah kemudian diturunkan dari semua riwayat Quran, keterangan hadis, dikumpulkanlah Islam, bisa dikatakan Islam kalau memenuhi dua pokok ini. Satu pokoknya disebut dengan syahadat. Lihat Al-A'raf tadi 172. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna, ini pokok iman. Pokok ibadah diturunkan empat. Apa saja? Ini, sholat, zakat, kemudian puasa, kemudian haji. Baik. Pelan-pelan sebentar. Jadi seseorang disebut beragama Islam, ya, lahir ke muka bumi, kenapa oleh Allah diturunkan dinnya itu Islam? Supaya menjaga dua amanah kehidupannya ini. Syahadatnya jangan sampai hilang, diingatkan bahkan langsung kalimatnya, syahidna syahadat. Turunannya disebut dengan ibadah. Nah, poinnya, perhatikan di sini. Allah meminta kita menjaga ini sampai kita wafat kepadanya. Nah, orang kalau sudah berpegang teguh dengan ini, dia syahadat misalnya, beriman. Dia juga tunaikan sholat. Orang yang tidak pernah sholat, maka akan turun kualitas imannya. Tidak ada kepekaan dalam dirinya. Apalagi enggak mau zakat, sudah fatala alaihimul amad, sudah dibuai-buai oleh kehidupan dunia, dihitung hartanya, takut keluar, takut berkurang. Subhanallah, yang ini pun akan tertinggal, kurang. Tapi kalau ini dilakukan, ini konsisten dilakukan, maka orang yang memenuhi dua unsur ini, tadi dinnya disebut dengan apa? Islam. Saya tulis dengan bahasa Qurannya, Islam atau bahasa Arabnya. Orangnya disebut dengan Muslim. Orangnya Muslim. Jadi orang yang memenuhi unsur ini disebut dengan Muslim. Kalau satu orang, kalau banyakkan disebut apa? Nah, baik, alhamdulillah masih hafal teorinya dulu. Tambah un di ujungnya menjadi Muslimun. Perhatikan, Allah meminta ketika kita sudah beriman, tadi saya sebutkan namanya amanu, sudah beriman. Kemudian diminta menunaikan yang ini ibadah. Karena itu di Quran hampir tidak ada kata amanu kecuali dilekatkan dengan ibadah, amal soleh. Wal as innal insana lafi illa alladhina. Kemudian Al-Baqarah 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Hampir semua kata orang yang sudah beriman diminta dijaga menunaikan ini. Orangnya disebut apa? Muslim. Kalau banyakkan? Nah, sekarang kalau sudah muslimun diminta dijaga sampai kita pulang menghadap Allah menjaga yang dua ini. Ali Imran ayat 102. Pelan-pelan. Ini baru mukaddimah dan di sini kita berhenti mukaddimahnya. Ini sering dibacakan di awal ta'lim. Kalau bapak-bapak saat kesempatan khutbah Jumat, ya ayyuhalladzina amanu, perhatikan, amanu, sudah. Wahai orang-orang yang telah beriman, teruskan, ittaqullaha haqqa. Ittaqullah itu kalimat untuk meningkatkan ibadah. Makanya ulama menerjemahkan, mengerjakan segala perintah, menjauhi larangan. Ini yang simpel, yang ini disebut dengan takwa. Ittaqullah haqqa. Bukan sekedar takwa, tapi antahsya'akulubuhum lidhikrillah haqqa tuqati. Benar ibadahnya. Jadi bukan saat di masjid khusyuk, pulang ke rumah, hilang khusyuknya. Haqqa tuqati. Nah, perhatikan poin akhirnya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Pertahankan amanah dua hal ini, dan jangan sampai wafat kecuali dalam keadaan muslim. Jadi antum mengaji dengan ustadz siapapun, di Al-Ihsan atau di masjid manapun, kalau dibacakan ayat tadi itu harus merenung. Kira-kira saya sampai saat ini, maaf, kualitas iman saya sudah sejauh mana? Salat saya bagaimana? Zakat saya, puasa saya diterima atau tidak? Subhanallah, bagaimana kalau wafat keadaan saya belum sepenuhnya muslim yang baik dalam pandangan Allah dan Rasulnya? Jelas sampai di sini? Nah, kadang-kadang tidak mudah mewujudkannya dibandingkan mengungkapkan teorinya. Sama saja, sama. Baik yang biasa, yang ustadz, yang kiai dan sebagainya. Karena itulah bapak ibu sekalian, kadang-kadang ada satu hari motivasi kita naik, rajin ibadahnya. Kadang-kadang turun, satu hari jadi satu minggu, satu minggu jadi satu bulan, satu bulan jadi kemudian satu tahun. Naik turun iman, kita bertanya, motivasi apa yang bisa kita dapatkan untuk menjaga kualitas ini supaya sepanjang tahun itu bisa bertahan dalam keadaan yang baik? Itulah sebabnya disebutkan, disepakati oleh para sahabat, dinamakan tahun penanggalan Islam. Dari satu harinya, minggunya, bulannya sampai dengan tahunnya disebut dengan tahun hijriyah. Makna hijriyah ini sebetulnya untuk menjaga kekuatan dan memotivasi keimanan dan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang baru akan kita bahas. Mudah-mudahan agak sabar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pindah dalilnya, silakan ditulis. Quran surah 4 An-Nisa. An-Nisa ayat 100. Sudah? Ali Imran 194-195. Sampai 196 ya lah, bagus. Quran surah 3. Kalau antum mau betul-betul lengkap, mau betul-betul lengkap, dituliskan dari 190-nya sampai 196-nya. Sampai 200 juga boleh. Sampai 200. Ini lebih bagus. Itu ada rumusnya di Quran, di maaf di Abu Daud, nomor hadis 1367. Masih ingat? Abu Daud, nomor hadis 1367. Sudah? Baik. Sekarang kita akan masuk pada inti bahasan yang akan kita kaji. Satu, makna hijrah. Ya, ada hijrah, itu apa artinya? Kita akan bahas dari aspek sejarah. Kok tiba-tiba jadi namanya tahun hijriah, ya? Kemudian yang terakhir, kita akan bahas dari aspek spiritualnya, tinjauan spiritualnya. Satu lagi boleh tambah ayatnya? Quran surah 9 At-Taubah ayat 36. Baik. Kita padatkan, mudah-mudahan hari ini bisa kita maknai. Sudah? Baik. Bapak dan Ibu sekalian, mari kita mulai bahasan yang pertama tentang makna hijrah dulu. Saya tuliskan pelan-pelan. Hijrah dari kata hajarah, ya begini. Ini satu. Yang kedua, ada yang pendek hajarah. Saya tuliskan ini menjadi muhajarah, ini teori dasarnya. Ini menjadi hijratan, hijrah. Pelan-pelan. Hijrah adalah berpindah. Saya ulangi. Hijrah adalah berpindah atau proses berpindah dari satu keadaan, dari satu keadaan atau kondisi kepada keadaan lain, dari satu keadaan kepada keadaan lain atau kondisi lain yang lebih mendekatkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Berpindah dari satu kondisi kepada kondisi lain yang lebih mendekatkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan sini pelan-pelan. Di dalam bahasa Arab, pindah itu punya dua kata. Satu hijrah, yang kedua ada yang disebut dengan intiqal, intaqala, yantaqil, intiqal. Antum kalau belajar bab salat, ya, Ustaz Nizar barangkali sudah menyampaikan, kalau takbir itu satu ada takbiratul ihram yang pertama, kalau pindah dari berdiri ke ruku takbirnya disebut takbir apa? Intiqal, artinya pindah, cuma pindah saja. Ana antaqil min Jakapermai ila galaksi. Saya pindah dari Jakapermai ke galaksi. Kalau cuma pindah saja, maaf, barangkali rumahnya mau jauh dari masjid, mau dekat, tidak peduli dengan itu, yang penting pindah. Itu disebut dengan intiqal. Bapak pindah kerja, mau yang kerjanya jauh dari Allah, mau yang dekat, bisa sholat atau tidak, gak peduli, yang penting promosi jabatan misalnya naik, dipindahkan, ditugaskan, itu namanya intiqal. Subhanallah, hijrah berbeda. Hijrah berbeda. Berpindah dari situasi kepada situasi lain yang lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Contoh, saya bekerja di satu pekerjaan A. Sholatnya sulit. Pindah ke pekerjaan lain yang memudahkan saya untuk dekat dengan Allah. Ini baru namanya hijrah. Saya pindah di satu rumah, maaf, penduduknya jauh dari Allah, ke masjid susah. Pindah ke tempat lain, sholatnya lebih mudah, penduduknya lebih dekat dengan Allah, rajin belajarnya, itu baru namanya hijrah. Jelas sampai sini? Baik. Jadi situasi yang lebih mendekatkan kita dengan Allah disebut dengan hijrah. Kalau cuma sekedar pindah disebut dengan intiqal. Sekarang perhatikan, ini teorinya, tidak semudah mengucapkannya. Di Quran, pekerjaannya, usaha kita untuk hijrah, upayanya, itu diungkapkan dengan kata hajar. Hajar. Perhatikan. Padahal dalam bahasa Arab, mengungkapkan hijrah itu bisa juga diungkapkan dengan yang pendek, hajar. bisa hajaro hajaro yuhajiru wa may yuhajir fi sabilillah di An-Nisa, di Ali Imran kan, walladzina hajaru wa ukhriju min diyarihim hajaro. Saya ingin tanya sebentar sebelum ditanyakan, ini disebut dengan usahanya, dalam bahasa Inggris itu verb, kata kerjanya, pekerjaannya. Hasilnya, kalau orang sudah hijrah mendapatkan hasilnya ya, ini hasilnya kalau hajaro, pasangannya itu muhajarah, ini hasilnya. Mau enak, mau tidak, mau nyaman ya dan sebagainya, ini muhajarah. Kalau yang ini yang pendek, hasilnya disebut dengan hijrah. Perhatikan. Saya ingin tanya sebentar pelan-pelan. Hajaro nomor 1. Hajaro nomor 2. Panjang mana bacaannya, 1 atau 2? Saya ulang. 1 hajaro. Yang kedua, hajara, panjang mana? 1 atau 2? Perhatikan ya, saya berikan sekarang rumus bahasa Arab singkat. Kita tiap pekan insya Allah belajar. Kalau ditemukan huruf alif di satu huruf, perhatikan, ini memiliki dua makna dalam ilmu bahasa Arab nanti. Satu, menunjukkan makna panjang dalam pengucapan. Contoh, fataha, enak ya fa-nya. Kalau saya tambah fa-nya dengan alif, gini. Oh, tuh. Belum saya tuliskan, Bapak Ibu sudah jawab. Artinya gampang bahasa Arab itu. Ya. Fa. Rumus cepatnya enggak ada harokatnya pun kita harus pede aja, jangan takut. Enggak ada harokatnya, yang penting lihat huruf alif sebelumnya a panjang. Enggak percaya saya tulis lagi itu. Kaf ada alifnya. Baca? Tuh, pintar kan? Yuk kita buktikan lagi. Sod, alif, lam, ha. Oh, subhanallah. Antum kenapa sampai sekarang susah? Saya berkali-kali sampaikan di sini, di Arab itu yang segini aja udah bisa tuh bahasa Arab. Subhanallah. Baik. Jadi yang pertama, alif ini menunjuk makna panjang dalam pengucapan. Yang kedua, subhanallah, ini yang jadi titik bahasan kita. Menunjukkan proses pada usaha yang sedang dikerjakan. Proses. Di Quran tidak ada kalimat hijrah dalam bentuk kata kerja menunjukkan usaha kecuali digunakan, diungkapkan dengan kata yang pertama ini, hajar, yang ini tidak dipakai. Ini ingin menunjukkan kesan bahwa berhijrah itu tidak mudah, butuh proses, butuh pengorbanan, butuh kekuatan. Subhanallah, tidak mudah. Saya katakan, ibu yang belum biasa ta'lim, awal-awal kan ketika akan ta'lim tidak mudah ya, mau pakai hijabnya juga aduh gitu kan, terus menghindari teman-teman kan, sudah ditanya ada di mana, mau ta'lim dulu, duh sudah berubah ya. Antum bapak yang tidak biasa kita berjamaah misalnya, subhanallah, mau ke masjid, teman-teman kita yang biasa nunggu di depan rumah sudah mulai, kok gak belok nih, pakaiannya ganti, tobat ya, udah lain. Okay. Subhanallah, jadi berhijrah itu, kenapa prosesnya menggunakan alif di sini, menunjuk mana yang panjang, tidak mudah. Dalam pekerjaan juga begitu. Tidak percaya saya cek ya. Subhanallah. Coba lihat sini. Ini biasanya kalau saya tanyakan pertanyaan ke bapak-bapak yang jawab ibu-ibu. Maaf, Pak, kalau antum punya pekerjaan gaji 15 juta per bulan, alhamdulillah, dengan gaji 1,5 juta per bulan, pilih nomor 1 atau 2? Buat bapak. Apa saya katakan kan? Pertanyaan buat antum yang jawab dari belakang. Ini normal. Gak apa-apa, normal itu. Baik. Nomor satu ya. Harus nomor satu. Kalau jawab nomor dua gak normal itu. Ada pilihan bagus. Alhamdulillah. Sekarang saya tambahkan. 15 juta, kita sepakati dulu ya. Gak ada pilihan ketiga. Awas, cuma dua. 15 juta, itu susah sholatnya. Ribanya banyak. 1,5 juta sholatnya enak. Di pekerjaannya ada masjidnya, minimal musholanya, subhanallah, sholat mudah. Fikir dulu sampai 3 detik saya hitung. 1, 2, 3. Pilih nomor 1, nomor 2. Masa? Tidak mudah loh. Oke, okay? Tidak mudah. Saya tahu banyak yang berpikir pilih nomor 3 kan? 15 juta sholatnya. Jadi saya langsung tuliskan. Nomor 3 itu 1,5 juta susah sholat. Supaya enggak pilih 3. Perhatikan di sini. Ini tidak mudah berpindah seperti ini. Sudah mapan, sudah baik, itu kan? Biasanya dalam hukum dunia itu semakin meningkat pendapatan itu berpengaruh kepada berbagai perilaku. Penampilan sudah lain, pakaian sudah pilih-pilih. Biasanya di warteg sekarang sudah naik rumah makan Padang, itu kan? Pelan-pelan. Gaya bicara sudah ditata rapi, itu kan? Bersalaman tangannya sudah lain, senyumnya sudah ditata api luar biasa. Perhatikan, ini sudah, itu normal, itu rumus dunia. Makanya dalam hukum fisika pun sama. Ingat pelajaran fisika itu? F1 sama dengan F2. Gaya gerak sama dengan gaya dorong, ya. Gaya berbanding lurus dengan tekanan. Semakin orang banyak gaya, semakin tertekan. Baik. Jadi untuk berpindah dari sini mendekat kepada Allah dengan mendapatkan ini, itu tidak mudah, menghilangkan segala kebiasaan, subhanallah, ya. Tapi para ibu dan bapak sekalian, kita nanti akan ambil teorinya. Kita akan ambil teorinya bagaimana supaya memompa semangat kepada kita untuk bisa menghasilkan kualitas yang baik dan berani kita meninggalkan ini supaya mendekat kepada Allah. Mari kita lihat pelan-pelan. Pertama, perhatikan teorinya dulu. Ini menunjukkan tidak mudah dalam prosesnya. Tapi kalau sudah hijrah kita mendekat kepada Allah, subhanallah, luar biasanya. Dihilangkan ininya. Tadi kan ini pasangannya dengan muhajarah, ini pasangannya dengan hijrah. Ditukar oleh Allah, yang ini dipasangkan dengan hijrah. Sekarang lihat, panjang mana bacaannya? Muhajarah dengan hijrah. Baik. Pendek mana bacaannya? 1 atau 2? Muhajarah atau hijrah? Perhatikan, kenapa seseorang kalau sudah hijrah, hajar, berhasil mendekat kepada Allah, kalimatnya diganti dari muhajar menjadi hijrah. Karena orang kalau sudah terbiasa mendekat kepada Allah, subhanallah, rasanya sudah nikmat, tenang, tentram, tidak ada itu bekas-bekas perasaan panjang ketika melewati menapaki perjalanan menuju Allah itu. Kalau antum, Pak, belum biasa tahajud, rasanya tidak mudah. Bangun, disiapkan alarm, tidur lebih awal, subhanallah. Perhatikan, saat mulai malam hari kita, 2 rakaat saja. Baca yang agak ringan, menangis mendekat kepada Allah, mencurahkan isi perasaan kita, subhanallah. Malam pertama melakukan itu, rasanya hijrah, nikmat. Besok gak berat lagi itu. Tidak berat lagi, demi Allah saya katakan. Ringan, tenang. Itulah sebabnya, kalau sudah hijrah, akan hadir perasaan yang ringan, tentram, tidak panjang, yang sulit kita temukan, yang dicari dengan materi. Itu susah luar biasa. Karena itulah muncul ayat dalam Al-Quran, kita pakai dalil sekarang supaya tidak hanya paparan saja. An-Nisa ayat 100, perhatikan kalimatnya. Wa man yuhajir fi sabilillah. Wa man yuhajir fi sabilillah. 1, teorinya ini. Siapa yang mau berhijrah, ditekankan dengan kalimat tadi, lebih dekat dengan Allah kan? Bukan hijrah biasa, tapi fi sabilillah. Antum kerjanya fi sabilillah karena Allah. Anak-anak sekolahnya fi sabilillah karena Allah. Ibu aktivitasnya fi sabilillah karena Allah. Walaupun awalnya sulit, panjang, hajar, yuhajir. Ya, di sini menunjukkan proses yang tidak putus asa. Ya, terus. Walaupun tantangannya itu datang, terus. Tantangannya itu semakin berat, terus tidak putus asa. Ini ya. Ya dulu alal mudawamah al-mudari'. Sekarang lihat sini. Apa yang kita dapatkan? 1. Yajid fil ardi. Ya dibalas dengan ya lagi. Yajid. Muraghaman kathiran, 1, ini yang didapatkan. Muraghaman kathiran, Dua, wasa'ah. Subhanallah. Wasa'ah. Satu, orang yang sudah melewati fase hijrah ini, walaupun awalnya sulit, subhanallah. Perhatikan. Yajid fil ardi. Ia di sini menunjuk kepada masa yang tidak berhenti. Kalau dalam bahasa Inggris itu present, continuous, future. Di kemanapun dia beraktivitas, yajid fil ardi, kemanapun dia berpijak, ardun itu jangan selalu diartikan bumi. Ardun itu dalam bahasa Arab, kalau antum buka kamus-kamus bahasa Arab atau mu'jam lisanul Arab misalnya, kan? Atau misalnya buka yang lainnya, ada fiqhul lughah, ada muhtarus sihah misalnya, ardun itu segala tempat yang kita pijak. Jadi setiap tempat yang dipijak namanya ardun. Kalau misalnya Mars itu, maaf, bumi sudah padat, Bekasi sudah sedemikian panas, konon kabarnya misal, ingin pindah misalnya ke planet lain, kalau kita pijak itu namanya ardun. Jelas ya? Namanya ardun. Jadi setiap yang ditempat dipijak oleh kita itu ardun. Jadi subhanallah, orang kalau berhasil hijrahnya, ke kantornya itu ardunnya, ke mallnya, pasarnya itu ardunnya, sekolahnya ardunnya. Setiap tempat yang dia pijak, muraghaman katsiran, dia akan mendapatkan karunia materi yang berlimpah. Karunia berlimpah, subhanallah. Biasanya muraghaman itu lebih kepada materi. Dan bentuknya kalau sudah muraghaman itu sudah banyak. 1 triliun kehitung enggak? Ya, agak lama ngitungnya kan? Nah, ini muraghaman itu banyaknya luar biasa dan ditambah katsiran. Jadi kalau kita masih merasa kurang cukup, itu subhanallah, fatarḍa, sampai kita merasa puas mendapatkan itu. Tidak cukup sampai di sini. Tidak cukup sampai di sini. Wasa'ah, hatinya lebih lapang. Tidak banyak gelisah, tentram. Yang enak begitu kan ya? Ya. Hidupnya lebih baik, enak, dan hatinya pas, tenang, nyaman. Pilih mana? Kaya tapi gelisah, atau miskin tapi tenang? Kalau ini boleh pilih yang ketiga. Kaya tapi? Nah ini, muraghaman katsiran wasa'ah. Saya punya kelas, maksudnya dengan diskusi dengan para ayah, subhanallah, ini ada seorang ayah, ketika kita diskusi masalah riba, itu subhanallah, meninggalkan pekerjaannya, berpindah, ini, saya sampaikan ayat ini, subhanallah, beliau teliti pekerjaannya, ketika pindah, cari pekerjaan yang kedua, itu Pak Ibu, pekerjaannya saat ini, itu cuma ikut taklim aja kemana-mana. Tadinya sibuk ini pekerjaan ini, waktu untuk keluarga berkurang, sekarang, kemanapun ada taklim itu rata-rata ikut deh. Pekerjaannya bagaimana? Cuma via telepon. Ya, sampaikan ini, sampaikan. Lebih halal ketika dihitung-hitung diskusi dengan saya. Subhanallah. Ustaz, justru ketika saya berhijrah kepada Allah, keuntungan 2 kali lipat dibandingkan ketika sibuk bekerja. Keuntungan 2 kali lipat dan waktu dengan Allahnya semakin banyak. Antum kapan mulainya? Sebab hati-hati, kita berpacu dengan kematian. Kita berpacu dengan waktu untuk pulang. Karena itu ayatnya jangan berhenti di situ, teruskan. Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah, siapa yang berniat untuk hijrah, ini baru niat ya. Siapa yang baru niat hijrah, keluar rumah itu artinya berniat dia untuk hijrah kepada Allah dan Rasul-Nya. Jadi di sini diikat dengan Rasul. Jadi kalau mau hijrah ikuti juga petunjuk Rasul. Jangan kita cuma sendirian tahu Quran, bagaimana cara menerapkannya? Ikuti bagaimana petunjuk Rasulullah. Thumma yudrikul maut, subhanallah, baru niat meninggal. Maka bagaimana penilaian di sisi Allah? Faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Orang ini sudah ditetapkan oleh Allah sebagai orang yang sudah berhijrah. Bu, beberapa masa yang silam ada seorang ibu, subhanallah, mohon maaf sebelumnya Pak ya, ini bacaan Qur'annya kurang bagus. Kemudian telepon pada salah seorang ustaz lewat temannya, boleh enggak sekiranya menghatamkan terjemahannya dulu sambil belajar baca Qur'annya? Subhanallah, dijawab dengan bijak, boleh. Ibu baca Qur'an dapat pahala, menghatamkan terjemahannya, memaknai dan mengamalkannya, itu pun ada pahala. Girang perempuan itu, pulang ke rumah, seminggu kemudian mulai telepon. Subhanallah, katanya, saya sudah hatam terjemahannya. Saya sudah khatam terjemahannya. Dalam seminggu khatam terjemahan. Antum yang sudah khatam Quran berkali-kali, sudah berapa kali khatam terjemahannya? Perhatikan, seminggu khatam terjemahan. Ternyata, mohon maaf sebelumnya, 3 hari setelah itu gak ada berita, ternyata meninggal. Demi Allah, Allah ngambil beliau dalam keadaan yang baik, husnul khatimah, bercita-cita walaupun belum bisa baca, tahu kandungan Al-Quran supaya bisa mengamalkannya. Kita ada di mana? Kita tidak tahu kapan barangkali waktu kita untuk pulang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Yang terbaru kemarin di Saudi Arabia, Bu, baru beberapa waktu yang lalu, seorang perempuan itu persis setelah dinikahkan, biasanya di Arab diakadkan itu ba'da maghrib. Beliau sudah dandan, sudah cantik luar biasa, ingin diperkenalkan pada tamu. Singkatnya, subhanallah, ketika akan keluar, datang ibunya menjemput, tiba-tiba azan Isya berkumandang. Ya. Azan Isya berkumandang, ini cerita Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad. Datang ibunya, ingin membawa beliau, dikatakan kepadanya, "Nak, ayo, tamu sudah menunggu." Apa jawaban anak ini? "Ma, panggilan Allah sudah tiba, izinkan saya sholat." Perhatikan bagaimana syaitan itu menggoda dengan trik yang luar biasa. Kata ibunya, tahap pertama, "Nah, tamu sudah menunggu. Nanti mereka bisa capek menunggu kamu." Apa jawabannya? "Ma, panggilan Allah sudah tiba." Naik level kedua. "Nah, perhatikan, kalau kamu sholat sekarang, Isya kan masih panjang. Okay. Isya kan masih panjang. Kalau kamu wudhu, nanti basah wajah kamu, make up itu bisa luntur. Temui dulu tamu, kamu setelah itu bisa menunaikan sholat." Perhatikan, "Ma, panggilan Allah tidak bisa ditunda." Syaitan masuk pada tahap yang ketiga. "Kalau kamu gak ikut mama, mama marah. Mama marah." Perhatikan jawabannya, subhanallah. "Ma, saya bisa bersabar menahan amarah mama, tapi tidak bisa saya bertahan dengan amarah Allah." Anak itu memilih untuk sholat dulu. Ibunya karena marah dengan ketus beliau keluar dibanting pintunya. Perhatikan, perempuan ini wudu dengan pakaian pengantinnya, basah wajahnya dengan air wudu, hilang sebagian make upnya dan luntur. Subhanallah, ketika menghadap kepada Rabbnya, takbir Allahu Akbar, khusyuk sholatnya. Subhanallah, dalam sujud pertamanya, ternyata dia tidak bangun lagi, Bu. Meninggal dunia. Perhatikan, manusia menginginkan dia tampil cantik dengan gaun pengantin dunianya, Allah mempersiapkannya menjadi pengantin akhirat. Manusia menginginkan dia dengan make up dunia, Allah menggantinya dengan make up akhirat. Antum ada di mana? Hati-hati saat kita sedang menunaikan aktivitas, tiba-tiba masa kita datang, kalau tidak dimulai sekarang hijrahnya, kapan kita akan berhijrah? Oke. Karena itulah Bapak Ibu sekalian, saya akan masuk pada bagian yang terakhir, dua terakhir ini. Orang sekarang sudah tahu teorinya. Quran itu hebatnya dan indahnya luar biasa, dijelaskan dasar teorinya, diberikan motivasinya. Lalu dengan belajar As-Sirah An-Nabawiyah, saya sarankan antum belajar As-Sirah ya. Alhamdulillah kita punya kajiannya dengan Ustaz Khalid itu. Ikuti itu ya. Insyaallah bagus, banyak pencerahannya. Di As-Sirah An-Nabawiyah ini ditafsirkan langsung dalam bentuk kehidupan yang nyata. Teorinya ada, dasarnya, motivasinya ada. Perhatikan saya berikan contoh tadi. Berhijrah mudah atau sulit? Awalnya sulit kan? Hasilnya mudah kan? Saya beri contoh satu. Abdurrahman bin Auf. Bagi antum yang belum yakin dengan janji Allah, Abdurrahman bin Auf, seorang paling kaya di kota Mekah, luar biasa, hijrah mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpindah ke Madinah. Subhanallah, mohon maaf, saat akan berangkat harta bendanya itu sudah dirampas, tidak boleh dibawa karena beliau menukarnya dengan hijrah. Izinkan saya hijrah, silakan anda boleh bawa barang bawaan saya. Ini dibawa, tidak boleh dibawa serta oleh Abdurrahman bin Auf, dibawa oleh orang-orang Quraisy. Istrinya, nah, di sini poinnya Bu ya, ini tidak mudah. Istri dihadapkan pada satu situasi ini diminta memilih. Ikut suami tapi jadi miskin dan belum jelas nanti di Madinahnya jadi apa? Ini masih Makkah. Atau bertahan di kota Makkah, mendapatkan harta benda ini seutuhnya, bisa nikah lagi dengan pria lain. Ibu, kalau jadi istrinya Abdurrahman bin Auf, pilih mana? Ikut suami jadi miskin, belum jelas di sananya, atau bertahan di kota Mekah, dapat harta sebanyak-banyaknya, nikah lagi dengan laki-laki lain. Pilih mana? Oh, alhamdulillah, antum beruntung punya istri yang salihah ya. Tinggal nanti tolong lihat prakteknya Pak ya. Pulang ke rumah, "Ma, papa mau hijrah." Barangkali menu makan kita agak berubah nih. Mungkin sekarang cuma tempe dengan tumis kangkung. Maaf ma, kayaknya gelang itu harus dijual dulu untuk modal. Ah, tinggal dilihat insya Allah ya. Tadi jawabannya kencang loh Pak, ikut suami katanya. Baik, ternyata istri Abdurrahman bin Auf memilih bertahan di Mekah. Gak pakai ya? Memilih bertahan di Mekah, tidak ikut ini, plus dengan anak-anaknya, subhanallah. Suami dibiarkan pergi sendiri, hanya bermodal pakaian yang melekat di badannya. Perhatikan, yakin dengan janji Allah, dimotivasi kuat oleh Nabi, kamu jangan ragu, diajarkan prinsip-prinsip dalam kehidupan, dengan akidahnya, ilmu tauhidnya, sampai di Madinah, subhanallah. Ini yang cuma modal pakaian, disambut orang paling kaya di kota Madinah. Lihat tawanannya. Akhil Karim, saudaraku yang mulia, saya tahu engkau pernah jadi orang kaya di Mekah. Kalau ingin kaya lagi, ambil setengah kekayaanku. Aku tahu engkau ditinggalkan anak istrimu. Kalau engkau ingin menikah lagi, bahasa bebasnya, silakan pilih perempuan paling cantik di kota Madinah, saya yang fasilitasi. Gantian bu ya, tadi kan saya tanya ibu. Pak, kalau bapak jadi Abdurrahman bin Auf, boleh ya? Tadi kan ibu, sekarang bapak. Antum pilih mana? Diterima atau ditolak? Bayangkan belum ada ibu di belakang. Diterima atau ditolak? Barangkali, jangankan pikir panjang, pendek pun sulit ya. Nah, sekarang lihat, ternyata ini menolaknya. Dengan bahasa yang sangat lembut. Jazakallah khair, arini aynal aswaq. Terima kasih banyak, cukup tunjukkan padaku di mana pusat bisnisnya. Subhanallah, diterapkan ilmu dari Nabi, selama mampu berusaha jangan gantungkan hidup pada orang lain. Demi Allah saya katakan, datang ke pusat bisnis, ini kan pakar bisnis. Jadilah beliau broker saat itu, ingin ada yang jualkan kambing, biar saya yang jualkan. Dengan ilmu manajemennya, marketingnya dijualkan, misal harga 1 juta dijual oleh beliau 1,2 juta misal. Keuntungannya dikumpulkan, beli kambing, jualan sendiri. 3 bulan jadi orang nomor 3 paling kaya di Madinah. 3 bulan. Kalau ingin membayangkan, seperempat hartanya 80 ribu dinar. Sekarang 1 dinar 2,5 juta kurang lebih. Bayangnya, setengah T dalam 3 bulan. 1 tahun jadi orang paling kaya di Madinah, yang kapaknya saja terbuat dari emas. Kapaknya, bayangkan. Baru kapaknya. 1 tahun paling kaya di Madinah. Subhanallah, tidak pernah meninggalkan ibadah wajibnya. Jamaahnya di masjid, sunnahnya dijaga, siamnya jalan, tahajudnya jalan. Jadi orang paling kaya yang kapaknya terbuat dari emas. Antum yang wajibnya kadang-kadang tertunda, sunnahnya kadang-kadang mohon maaf, ini dikerjakan kadang-kadang tidak, merasa paling sibuk, saya tanya, sudah sejauh mana dibandingkan Abdurrahman bin Auf kekayaannya? Ada yang kunci mobilnya terbuat dari emas? Perhatikan. Jadi hijrah itu, walaupun awalnya sulit, Allah tidak mungkin mengingkari janjinya. Kalau antum mau, pasti dapat itu. Pasti dapat, saya katakan. Demi Allah, ada kebaikan di situ. Karena itulah Bapak Ibu sekalian, ini selesai, ini selesai. Karena itulah, pada tanggal atau tahun 17 Hijrah, tahun 17 Hijrah, pada zaman kekhalifahan Umar bin Khattab, terjadilah satu peristiwa yang besar. Di sini kita akan berhenti dalam kurun waktu 10-15 menit. Terjadi peristiwa besar, pada saat itu kekuasaan Islam itu sudah meluas, Bapak Ibu sekalian. Luas luar biasa. Bahkan penelitian terkini di zaman Nabi pun, itu sebetulnya sudah meluas tanpa disadari sementara orang. Jadi kalau saya buatkan peta yang singkat, tidak mirip dengan aslinya ya, kurang lebih. Di sini ada Saudi Arabia sekarang, ya, wilayah Hijaziyah. Ini ada Yaman sininya. Ya. Sini Afrika, ada Mesir, Afrika Utara. Ya. Kemudian di sini ada Libya, Tunisia dan seterusnya. Sini Spanyol. Ini Prancis. Sini Italia. Kemudian di sini ada Turki, Asia Kecil. Sini ada Syria. Oke. Okay. Nyebrang sedikit ke sini, ini Mesopotamia, di sini ada Irak. Saya gambarkan sebentar. Sini Iran agak luas, Iran. Nah, sekarang lihat sini ya. Ini perbatasannya. Sini. Ada yang besar jalurnya. Pakistan. Ada Kazakhstan, Afghanistan, sini. Sini kemudian India. Garis ke sini ada Vietnam. Sini ada China. Ini yang Rusia, Kazakhstan dan Tantan-tantan itu sebelah sana. Ke sini turun dari India ada Myanmar. Kemudian di sini ada Thailand. Baik ya, Filipina di sebelah sini, Pak. Kemudian keturun ke bawahnya ada Kamboja. Malaysia di sebelah sini. Ini yang besarnya dulu ke sini. Saya mau membuat jalur sutra ya. Baik. Ada pelajaran sejarah kita di kelas 4 itu satu aliyah ada jalur sutra. Kemudian ke sebelah sininya ada Vietnam, Cina, udah ya, selesai. Nah, di sini ada Malaysia. Filipina di sebelah sini, ini Brunei Darussalam, sananya Kalimantan. Ini ada Selat Malaka ya, ini Indian Ocean di Samudra India. Di sini ada Sumatera. Ini Sumatera. Dari Sumatera Utara sampai dengan Sumatera Selatan, Barat dan seterusnya. Lihat sini sebentar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat kemudian diutus menjadi rasul usia 40 tahun, lahir 571 Masehi, kita pakai Masehi dulu ya. Kemudian 40 tahun diutus menjadi rasul, berarti 611 Masehi, mulai berdakwah di Makkah selama berapa tahun? 13 tahun, berarti ya 40 kemudian ditambah 13 tahun berarti 624 tahun, hijrah ke Madinah 625. Baik ya. Nah, sekarang perhatikan pelan-pelan ingin saya sampaikan. 625 sampai seterusnya. Beliau wafat pada tahun 10 hijrah, oke. Okay? Berarti di kisaran tahun 632 hijrah Masehi. Lihat sini sebentar. Pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau hijrah ke Madinah, bukankah sudah ada yang hijrah ke Ethiopia? Ya, ke Habsyah. Habsyah. Rajanya Najasyi. Pernah dengar itu? Ustaz Khalid sudah menerangkan ya. Hijrah ke Habsyah, rajanya Najasyi. Habsyah itu Ethiopia, posisinya di sini nih, di bawah ini. Ethiopia. Ini sebelum ke Madinah. Jadi ini diprediksi di kisaran 618 hijrah. Masehi, maaf. 618 Masehi. Ini tahun hijrahnya belum ada. Di antara yang ikut ke sini ada Sa'ad bin Abi Waqqas. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya mohon maaf sebelumnya. Sebelum kita membahas ke masalah ini, penting diketahui. Sebelum masa Islam pun sudah ada pertukaran bisnis, perdagangan antara orang-orang Arab yang ada di sini dengan orang Cina yang ada di sini. Melalui jalur yang disebut dengan jalur sutra. Ada jalur darat lewatnya ke sini. Ya, sampai dengan ke sini, ke sini. Kemudian ke Eropa ke sini. Ada yang disebut dengan jalur laut, jalur maritim, lewatnya ke sini. Nah, Ethiopia terus ya, sampai melewati Sumatera di Selat Malaka itu baru kemudian singgah ke sini terus sampai dengan ke Cina. Nah, penting diketahui sebelum masa Islam ini sudah ada. Sudah ada. Bahkan nanti dari catatan-catatan orang Tiongkok itu sudah ditemukan orang-orang Arab sudah menjalin garis komunikasi dengan orang-orang Cina. Itu jauh terjadi sudah sejak 400 tahun sebelum datangnya 400 Masehi. 400 Masehi. Nah, yang penting kita ketahui dari sinilah muncul barang-barang yang dibawa sampai dengan ke Arab, bahkan ada satu kosakata di sana yang khusus dibawa dari Nusantara. Dan itu dari daerah Medan, 414 km dari Medan, dekat Sibolga. Ada kampung namanya Barus. Barus ya? Daerah Barus. Di Barus itu terkenal penghasil kafur. Ya kan? Ah. Kafur itu dari bahasa Indonesia itu. Dari bahasa Nusantara, Melayu. Kafur. Silahkan dibuka surah Al-Insan ayat kelima. Al-Insan ayat kelima. Mizajuha kafura. Ya. Sungguh innal amrara, orang-orang baik itu akan diberi minum min ka'sin kana mizajuha kafura. Nanti di surga dari satu gelas ya, yang di antara gelasnya ada yang terbuat dari bahan-bahan kafura, jenis yang paling bersih dari jenis kafur. Ini kafura bagaimana bisa muncul dalam redaksi Quran? Itu ulama-ulama sepakat bahwa itu dibawa dari negeri Nusantara saat itu. Sudah ada istilah itu, ya. Sudah ada istilah itu. Poin saya, dari masa Rasulullah saja, ketika sebagian sahabat ada yang hijrah ke Ethiopia, subhanallah, Sa'ad bin Abi Waqqas, konon kabarnya, itu sudah melakukan ekspedisi datang ke Cina, ya, pada masa kerajaan dinasti Tang yang berkuasa 618 Masehi sampai 907 Masehi. Dinasti Tang di Cina ini. Ini Sa'ad bin Abi Waqqas saat dari sini ini sempat mampir ke wilayah Nusantara. Kembali ke sini, singkatnya nanti pada masa Utsman bin Affan diutuslah 15 orang diplomat dipimpin Sa'ad bin Abi Waqqas yang pernah beliau melakukan ekspedisi sampai ke sini. Poin saya, perhatikan di sini ya. Jadi sebetulnya Islam sudah masuk ke Nusantara itu. Kalau saya sebutkan Nusantara bukan Indonesia saja ya. Ada Myanmar, ada kemudian Thailand dengan Pattani-nya, ada Kamboja dengan campaknya, ada Malaysia sampai dengan ke Sumatera. Nah, perhatikan di sini, ini yang tidak banyak orang tahu. Saya berikan rahasia ini antara kita saja di sini ya. Ini Sumatera. Kata Sumatera ini konon juga bahkan itu disebut oleh orang-orang Arab Islam yang ada di sini. Jadi ini nanti ada bagian selatan dikuasai oleh Kerajaan Sriwijaya. Di situ sudah ada kampung Arab. Di utaranya sudah ada Kerajaan Islam. Di barat bahkan sudah ada kampung Islam. Yang menarik, dari penelitian sejarah, kata Sumatera ini itu pun asalnya dari bahasa Arab. Jadi ketika singgah, kalau di Arab banyak hujannya tidak? Panas kan ya? Sampai di sini, lewat sini, kok di sini banyak hujan? Kebetulan sedang hujan saat itu. Yang punya, itu bahasa Arab disebut dengan dhu. Hujan itu matar. Dhu matar, dhu matar. Muncul ke sini, lisan orang sini menyebutkan dari dhu matar jadi Sumatera. Tidak pakai O. Dhu matar, Sumatera. Dari sinilah kemudian muncul istilah ini. Jadi sudah sampai Islam ke sini. Pada abad ke-11, 12, 13 sudah ada di Gresik, ya. Ditemukan makam Fatimah binti Maimun yang di sini adalah makamnya Tursah, seorang perempuan yang sudah muslimah. Subhanallah, saat masuk ke wilayah Jawa Tengah, di antara Semarang sampai dengan ke Kudus ada daerah apa namanya? Demak, sama itu pun. Jadi ini keturunan yang dari sini, Maulana Malik Ibrahim atau Syekh Maghribi ditugaskan pergi ke sini, itu adalah seorang ahli di bidang irigasi dan tata kota. Irigasi dan tata kota. Jadi maaf ya, Wali Songo itu jangan digambarkan orang-orang yang cuma bisa terbang, punya kesaktian, itu menghilangkan nilai-nilai Islam dan kehebatan yang ada di dalamnya. Itu sebetulnya mereka, para pakar yang dikirim seterusnya nanti oleh Sultan Mahmud II yang ada di Turki, ketika dapat kabar dari Ibnu Battuta, ada orang-orang Islam yang sudah ada di sini, tapi maaf, tantangannya tidak mudah. Dikirim para tokoh ke sini, di antaranya ada Syekh Maghribi yang kemudian datang ke wilayah antara Semarang dengan Kudus. Itu subhanallah, daerahnya kering, luar biasa. Ditata oleh beliau sampai punya tatanan air yang bagus. Kalau airnya turun sendiri, itu dhu. Kalau airnya ditata dengan bagus sampai airnya ada, itu dhi bahasa Arabnya. Dhi. Air itu ma'un. Ma'un. Ya. Kalau hujan matar, kalau air yang ditata maun. Di sini ada zima, zima, zima. Orang sana menyebutnya Demak sampai sekarang. Karena itu jangan heran kalau ke Demak dari arah Semarang, itu sebelah kanan sawah-sawahnya hijau, ada airnya bagus, jambu-jambunya diimpor, semangkanya tumbuh besar. Sebelah kirinya tidak kalah hebat, itu toilet terbencang terpanjang sedunia. Sekali itu sampai ke awal Kudus. Nah, sekarang kita berhenti di sini, itu sebagai pengetahuan saja. Kita berhenti di sini, pada masa Umar bin Khattab, wilayah Islam itu yang fokus untuk diluaskan dikuasai ini ke sini, Mesopotamia, Irak. Iran terakhir ke sini, ke Mesir dan Syria. Satu kali muncul kejadian di Irak, saya tidak akan menulis lagi. Ada surat yang diantarkan oleh Abu Musa al-Ash'ari dari daerah Basrah. Ada pengaguan, ada pengaduan. Ya Khalifah, wahai Khalifah, atatna risalah, telah datang kepada kami satu surat, maktubun fiha Sya'ban, tertulis di atasnya itu bulan Sya'ban. Wala nadri asy-Sya'ban fil madhiyah am al-haliyah, Tapi kami tidak tahu, kata orang sana, ini yang dimaksud Syakban ini tahun yang lalu atau tahun yang sekarang. Jadi jangan-jangan ini perintah tahun lalu, kami telat melakukannya, atau tahun sekarang yang harus kami lakukan saat ini juga. Subhanallah, disitulah, dari situ Umar mendapatkan masukan seperti persoalan sepele. Akhirnya dikumpulkan para pemuka sahabat saat itu, ada Ali bin Abi Thalib, ada Abdullah bin Mas'ud, ada Abu Musa al-Ash'ari. Dikumpulkan seluruhnya termasuk Utsman bin Affan, dirundingkanlah kira-kira tiba saatnya saat ini menentukan kalender tahunan Islam menurut antum semua seperti apa bentuk kita. Ada yang mengusulkan gunakan hari kelahiran Nabi, seperti orang Romawi menggunakan hari kelahiran Isa. Ada yang mengusulkan gunakan hari wafatnya Nabi, tahunnya. Nah, di antara usulan ini, puncaknya Ali bin Abi Thalib menyampaikan pandangan. Beliau sampaikan, perhatikan kalimatnya. Kalau ditetapkan berdasarkan hari lahirnya Nabi, aku khawatir umat akan mengultuskan Rasulullah seperti Isa dikultuskan. Kalau ditetapkan berdasar hari wafatnya Nabi, aku khawatir umat akan terlalu meratapi kehilangan Nabi SAW. Diusulkanlah saat itu berdasarkan peristiwa hijrah, perhatikan, dengan dua tujuan. Satu, memudahkan orang Islam untuk penanggalan kalendernya. Yang kedua ini, ini lihat ya, tujuan spiritualnya. Supaya setiap waktu yang dilalui, semangat hijrah itu bisa dipelajari oleh orang Islam untuk meningkatkan kualitas iman dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya Bapak Ibu sekalian, mohon maaf, setiap menemukan kalimat tahun hijriah, antum punya kalender, itu bukan sekedar penanggalan. Kira-kira antum sudah berada di mana di balik pengorbanan dan perjuangan sahabat itu? Ya. Sudahkah ada yang seperti Abdurrahman bin Auf, yang seperti Hamzah, yang seperti Umar bin Khattab, yang seperti Talhah, ya, yang seperti Aisyah para ibu, yang seperti Zainab? Atau jangan-jangan kita cuma rame saja, ya, tiap tahun perayaan, tapi mental tidak berubah. Ya, mohon maaf ini, yang sesungguhnya dibutuhkan revolusi mental itu bukan yang rame-rame, bukan yang seperti ini. Lihat kalender hijrah, bawa, benahi diri kita. Itulah prinsip yang ditanamkan para sahabat supaya kita bisa mengevaluasi diri. Terakhir saya akan berhenti. Ayatnya yang terakhir ditulis tadi apa Qurannya? Baik. Di sini kajian kita akan berakhir. Sekarang buka Quran surah 9 ayat 36. Inna iddata syuhuri inda Allah 12 syahran fi kitabillah. Ini diantara mu'jizat. Sekali lagi saya ulang, ini diantara mu'jizat Al-Quran dari sisi pengetahuan ilmiah terkait dengan angka. Jadi Bapak Ibu tidak akan ditemukan di kitab manapun yang isyarat-isyarat ilmiahnya itu sedetil Al-Quran. Contoh, kata yaum di Quran yang menunjuk hari itu sama persis terulang sejumlah bilangan hari dalam setahun. Kata syahr, bulan, itu terulang persis sejumlah bulan yang ada setahun. Bahkan langsung disebutkan setahun 12 bulan. Di kitab lain tidak ada. Contoh, lautan dengan daratan luas mana? Subhanallah, kalau Bapak Ibu mengeluarkan ayat-ayat di Quran, kalimat laut, bahar, dengan kalimat darat, bar, itu subhanallah, akan ditemukan presentasinya persis sejumlah hitungan yang nyaris detailnya sama persis dengan hitungan ilmiah sekarang. Berapa persen lautan, berapa persen itu daratan. Tidak ada di kitab lain kecuali di Quran. Ya. Kalau sudah seperti itu, mengapa kita sampai sekarang meragukan juga? Sampai kapan kita mau mendekat kepada Al-Quran? Perhatikan, inna iddatasyuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah, sungguh jumlah bilangan bulan itu mesti ada 12 tercatat dalam ketentuan kitab Allah. Dari sinilah ketika menyusun kalender hijriah, dituliskan 12 bulan, dipertahankan nama-namanya. Perhatikan uraian saya dengan ini, sekaligus saya tutup. Antum bertanya, bagaimana cara sayanya cara hijrah? Bagaimana caranya supaya saya bisa hijrah? Mencontoh sahabat itu. Diberilah kita isyarat dari penamaan-penamaan bulan itu. Satu, namanya apa? Baik, perhatikan, bukan Muharram tapi Al-Muharram. Jelas ya? Bukan Muharram tapi Al. Kalau disebutkan Muharram, itu artinya segala yang diharamkan. Mabuk, Muharram. Mencuri, Muharram. Makan harta riba, Muharram. Berselisih, Muharram. Bohong, Muharram. Nah, sekarang lihat rumusnya. Kalau antum ingin menjadikan keadaan menjadi bentuk waktu, maka tambah al di depannya, al-muharram, ya. Waktu saat kita harus meninggalkan segala yang dilarang, diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau antum ingin mulai berhijrah, kenapa bulan pertama dinamakan al-muharram? Ada petunjuk di situ, mulailah dengan meninggalkan segala yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi bulan ini bulan al-muharram, bulan muhasabah, bulan introspeksi. Sampai hari ini kalau antum mau hijrah, coba lihat diri kita. Apa yang Allah tidak sukai dalam diri kita? Coba hari ini keluar dari sini, keluar dari masjid ini, tolong masing-masing punya catatan ya di rumahnya. Gak usah orang lain tahu. Misal, lisan saya tajam, satu. Kedua, saya senang gosip. Ketiga, saya agak angkuh. Keempat, pelit misalnya. Bawa catatan itu, di al-muharram ini kita berusaha hilangkan semua sifat-sifat itu, kosongkan dari hati kita. Caranya mudah. Biasanya prosesnya tidak semudah yang diucapkan. Tapi sekarang gak usah tiap hari, Pak Ibu. Saya berikan caranya, lebih mudah, gampang. Besok hari apa? Senin, antum bikin aturan, tiap hari Senin sifat jelek saya ini gak boleh keluar. Misal, bapak pemarah. Ya. Ketika satu hari di hari Senin, ada tetangga bikin kita emosi, langsung, oh ini hari Senin, besok marahnya Selasa. Itu insya Allah pelan-pelan tahan. Antum ibu mau ta'lim, orang ajak gosip. Eh, itu gimana tentang ini? Ah, ini hari apa? Senin. Ah, besok aja Selasa, Bu, ya. Di insya Allah itu dengan demikian akan cepat kita. Pelan-pelan, pelan-pelan, hilangkan itu semua. Kalau yang haram itu sudah hilang dalam diri kita, mohon maaf, kira-kira masih tersisa enggak? Kalau yang jelek-jelek sudah dikeluarkan dari diri kita, masih tersisa enggak di hati kita yang jeleknya itu? Karena itulah bulan kedua disebut dengan Safar. Safar itu asalnya dari kata sifar. Sifar, sifrun. Sifar itu artinya nol. Nol. Ya. Sifrun, nol. Atau sesuatu yang kosong. Saya tidak main-main, perhatikan sini ya. Ini apa? Kelas ya, isinya ada airnya. Perhatikan sini. Kalau di sini ada tutupnya, saya masukkan spidol bisa enggak? Air yang lain bisa? Ada tutupnya. Perhatikan, kalau antum masih ada sekat dosa di hatinya, belum al-muharram, belum dikeluarkan ini, belum dibuka, demi Allah saya katakan, hidayah Allah akan sulit masuk. Taufik Allah akan sulit masuk. Karena inilah di bulan Hijriyah, al-muharram dinamakan, buka dulu tutupnya. Periksa di bejana hati kita itu ada persoalan apa. Tazkiyatun nufus, bersihkan. Kalau ini sudah dikosongkan, yang jelek-jeleknya, ini terbuka, subhanallah, ini sudah kosong dari dosa, sifar, sifrun, bulannya disebut safar. Kalau orang sudah mengeluarkan kejelekannya, hatinya kosong dari dosa. Dari situlah muncul bulan ketiga, namanya apa? Rabi'. Rabi' itu, kalau dalam bahasa sekarang itu, semi. Kalau musim semi itu bunga tumbuh tidak? Tumbuh, bagus tidak dilihatnya? Bagus, kalau orang sudah kosong dari dosa, kecenderungannya muncul benih-benih kebaikan. Yang dipandangnya enak, perilakunya bagus. Itulah disebut dengan Rabi'ul Awal. Itu diantara makna-maknanya. Saya cukupkan sampai tiga saja ini dulu. Jadi kesimpulannya Bapak Ibu sekalian, mohon maaf saya simpulkan. Satu, kehidupan kita itu membawa amanah yang nanti akan dipertanggungjawabkan. Yang kedua, amanah itu berbentuk dua hal. Satu, keimanan kita, karena itu jaga betul. Yang kedua adalah ibadah yang bisa menguatkan nilai keimanan yang kita bawa sejak kita lahir itu. Kesimpulan ketiga, iman dan ibadah disatukan dalam satu kalimat, disebut dengan din, dispesifikasikan dengan nama Islam. Seseorang tidak akan sempurna Islamnya tanpa membawa nilai keimanan dan ibadah dalam hidupnya. Dan yang terakhir, untuk bisa memaksimalkan ini supaya semangat kita dalam hidup, maka mulailah kita berhijrah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, walaupun itu awalnya berat, dengan menghilangkan kebiasaan buruk kita, menghadirkan yang baik-baiknya supaya muncul kebaikan di hadapan Allah dan Rasulnya kelak di kemudian hari. Sekiranya saya berhenti dulu di sini, mudah-mudahan bisa membawa kebaikan pada kita semuanya. Saya akhiri sejenak, barangkali akan ada yang ditanyakan, saya tidak akan panjang lebar. Cukup 1-2 pertanyaan saja yang singkat dan kita bisa jawab dengan singkat. Kalau ibu ada yang sulit disampaikan, silakan bisa dituliskan. Ya. Singkat saja, ada? Silakan. Tidak ada ya? Ada, baik. Kalau sudah ditanyakan sekarang, tidak ada lagi SMS setelah kajiannya. Jazakallahu khair. Adakah zikir khusus di bulan Hijriah? Baik, tidak ada zikir khusus ya. Tidak ada zikir khusus. Bahkan ayat Qurannya mengatakan, lakukan zikir itu dalam setiap kesempatan kita. Mohon maaf, mulai dari bangun tidur, mulai dari duduk sampai berdiri. Dalilnya Ali Imran ayat 190 ya, sampai dengan 200-nya. Lihat ayat 191-nya. Kita bacakan di ayat 190, "Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil." Teruskan, "Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala." Baik. Jadi jangan cuma al-Muharram kita zikir setelahnya tidak. Tidak. Setiap waktu, saat dari mulai bangun sampai dengan tidur lagi, jadikan itu zikir kepada Allah. Yang dimaksud dengan zikir, mohon maaf ya, itu bukan zikir-zikir yang disebutkan dengan ucapan, bukan. Itu latihan zikir namanya. Jadi kalau orang sudah bagus zikirnya, dipraktekkan dalam kehidupannya. Subhanallah itu diantaranya, tidak menduakan Allah dalam kehidupannya. Jadi orang kalau subhanallah itu, bapak mau kerja, itu bekerjanya bukan karena tuntutan kantor, karena Allah memerintahkan saya untuk bekerja. Ibu mengasuh anak bukan karena anak harus diasuh, tapi karena Allah memerintahkan saya untuk merawatnya. Sama juga dengan kaidah cinta, nanti pekan depan kita akan bahas. Saya tanya misalnya, maaf, bapak mencintai ibu karena ibu layak untuk dicintai atau karena Allah memerintahkan ibu untuk dicintai? Masa? Ibu mencintai anak karena anak-anak itu layak dicintai atau karena memang Allah memerintahkan ibu untuk mencintainya? Nanti tinggal dites saja ya. Wah. Kalau antum mau ta'lim ke sini, misal ada informasi tuh, Pak, ibu misalnya mengatakan, "Pak, ini ada keperluan rumah tangga yang senang kita betul-betul cari, di MM itu diskonnya 95%. Kalau ke Al Ihsan dulu kita enggak akan dapat itu." Baik. Bapak kira-kira mengajak ibu menunaikan zakat mal, ke MM atau dibawa ke Al Ihsan sini untuk belajar? Ah, itu tidak mudah ya. Kalau cinta karena layak dicintai, itu ke MM dulu, baru setelah itu ke sini ya. Tapi kalau kita mencintai karena Allah, bawa dulu akhiratnya, dunia itu Allah akan ikutkan itu. Subhanallah, akan diikutkan. Maaf ya, hati-hati. Antum minta kepada Allah, bukankah ibu doanya bagus kan? Ingin anak soleh? Cucu yang soleha? Baik, saya ingin tanyakan, ibu sekolahkan di mana? Mohon maaf, bahasa Inggrisnya jago, matematikanya bagus, sholatnya bagaimana? Baca Qurannya bagaimana? Antum ayah ingin anaknya rajin sholat berjamaah? Bagus baca Quran? Antum sampai sekarang sudah sejauh mana mengajak anak-anak itu untuk berjamaah di masjid? Jangan-jangan antum ke masjid anaknya dibiarkan begitu saja, karena sudah besar, karena sudah dewasa, karena anaknya masih kecil, senang dengan tontonannya. Subhanallah. Saat antum tahajud, anak ada di mana? Jangan-jangan, mohon maaf, tetangga itu menjadi pemuda Real Masjid, anak kita menjadi pemuda Real Madrid, itu lain. Awas tuh, ada Real Masjid, ada Real Madrid, yang ini tahajud, yang ini sibuk dengan bola. Subhanallah ya. Sana-sana dikejar-kejar itu, skornya 3-1 katanya. Bagaimana kalau ada seorang anak yang sudah baligh, kemudian ayahnya meninggal, baik, dia jadi murtad, saudara-saudaranya tidak bisa menasehatinya karena ternyata anak tersebut sudah menjadi misionaris. Apakah ayahnya nanti di akhirat tetap akan dituntut dan anaknya murtad? Bagaimana dengan saudara-saudara yang tidak menasehati saudaranya yang murtad itu karena takut akidah mereka jadi rusak? Ini termasuk bagian dari kisah nyata. Dan tidak tanggung-tanggung, anak seorang kiai sekolah di pesantren, kisahnya nyata, demi Allah saya katakan, ini bagian dari kisah yang lain. Pulang ke rumah, debat dengan orang tua, "Ini Pak ya, tolong belajarlah, bagaimanapun anak, kalau salah itu perilakunya yang lembut." Nabi saja tidak pernah memanggil anak cucunya dengan panggilan yang buruk, "Bunai, bunai, bunai," walaupun sedang dalam perdebatan. Lihat bagaimana Nabi Yakub marah kepada anak-anaknya. Itu tingkatan tinggi itu. Pelanggarannya tinggi luar biasa, tapi tidak pernah keluar kata-kata kotor itu. Bagaimanapun anak gitu, subhanallah. Marah di sini, luar biasa marahnya, sampai mohon maaf keluar kalimat yang tidak baik, anaknya pergi kabur dari rumah. Keluar dari rumah padahal anak ini anak pesantren. Subhanallah, tidak pulang, menyesal orang tua, dicari tidak ketemu. Akhirnya ditemukan oleh salah seorang misionaris. Mohon maaf, sedang terkulai layu kelaparan, tidak makan, dibawa oleh beliau, kemudian tiba-tiba dirawat di rumahnya, berubahlah akidahnya, bahkan menjadi tokoh penyebaran sentral agama lain. Perhatikan apa yang terjadi, bagaimana setan membuat satu situasi seperti ini. Nah, kalau ini didapati seperti situasi ini, ayah meninggal kemudian anak sudah berpindah menjadi agama lain, ingat betul, orang tua yang sudah mengajarkan pendidikan yang baik, agama yang baik, kalau anaknya sudah baligh, sepanjang orang tua sudah berusaha, itu sudah tidak ada sekat beban pertanggungjawaban lagi. Kalau anaknya sudah baligh, diingatkan, dipaksa, di ini tetap ngeyel juga misalnya, apa yang dilakukan? Berdoa kepada Allah, sepanjang sudah diingatkan, mohon maaf, maka perilaku anak tidak menjadi bagian beban orang tua lagi. Tapi beban untuk dakwah, tanggung jawab dakwah itu tidak terputus. Selama hidup teruskan. Kalau ini kasus si ayahnya sudah meninggal, maka dia tidak membawa dosa yang dibawa oleh anaknya. Kewajiban saudara tetap mengingatkannya. Ini saudara yang masih hidup ini, tolong diingatkan, dinasehati, sampaikan bagaimana orang tuanya mengandungnya, ibunya, ayahnya berharap dalam peluhnya dan sebagainya, tiba-tiba keluar dari keyakinan yang baik. Caranya bagaimana? Lihat di Al-Baqarah ayat 6 dan 7. Perhatikan, innal ladzina kafaru, teruskan, sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la. Jadi ada perilaku kafir yang sudah sulit diingatkan lagi. Malah ngajak berdebat, malah kita balik diajak kepada keyakinannya. Kalau sudah seperti ini, kata Allah, kamu jangan ingatkan lagi karena capek nanti. Mulailah cara dakwahnya. Kenapa capek diingatkan? Ayat 7-nya. Khatamallahu 'ala baik wa ana ghisha baik. Perhatikan kalimatnya, kenapa kulub didahulukan, apa artinya kolbun? Baik, satu yang tidak bisa dikuasai oleh manusia diantaranya itu hati. Kita bisa memaksa orang tapi hati orang tidak. Pemilik hati siapa? Kalau hatinya tertutup, caranya jangan dulu dinasehati capek, caranya buka dulu hatinya. Pemilik hati itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Bangunlah di keheningan malam, berdoalah kepada Allah dengan lembut, alirkan air mata, minta kepada Allah supaya hati anak itu dibukakan, mendapatkan hidayah kembali. Pelan-pelan, sehari, dua hari. Kalau sudah itu masuk kalimat-kalimat yang baik melalui hikmah, An-Nahl 125, ajak lewat hikmah, lewat kuburan kedua orang tuanya. Setelah itu tanamkan mau'idhah hasanah, kemudian diskusi dengan cara yang baik, mudah-mudahan Allah berikan taufik kebaikan dalam dirinya, bisa kembali Islam sebelum pulang menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Sekira itu ya untuk hari ini. Baik Bapak Ibu sekalian, semoga Allah memberikan rahmatnya kepada kita semuanya. Kajian yang kita adakan hari ini ada manfaatnya. Jadi saya ingin berikan pesan yang kuat. Sebelum keluar dari masjid ini, demi Allah saya katakan, kita sudah diberikan kesempatan, orang lain belum mendapatkannya. Jadi keluar dari sini, cobalah berhijrah, perbaiki keadaan hidup kita. Kita tidak tahu kapan akan pulang menghadap Allah. Dan demi Allah, catat kalimat saya, antum bisa senang dengan keluarga sekarang. Ada anak, ada cucu, ibu ada suami, bapak ada istri. Demi Allah saya katakan, di akhirat belum tentu bertemu. Tapi Allah sudah berjanji, dan ini kalimat penutupnya, surah At-Tur, surah ke-52 ayat 21. Walladzina amanu, dan para orang tua yang beriman itu. Akidah, amanah pertama. Wattaba'atum dzurriyyatuhum biimanin, kalau diikuti oleh anak cucunya semuanya beriman. Alhaqna bihim dzurriyyatahum, kami akan kumpulkan mereka, disediakan satu tempat di surga untuk keluarga besar ini. Subhanallah. Perhatikan, wa ma alatsnahum min amalihi min syai, dan setiap usaha untuk mewujudkan pertemuan itu, antum sekarang hijrah, diajarkan anak ajaran yang bagus, itu akan dicatat oleh Allah sebagai usaha untuk mewujudkan pertemuan itu. Tapi ingat ujung ayatnya, kullu mri'in bima kasaba rahin, setiap yang kita lakukan itu dipertaruhkan. Kalau antum abai, jangan salahkan dan menyesal kalau satu saat kita berpisah dengan keluarga kita di kemudian hari. Semoga Allah memberikan rahmat kepada kita semuanya, memberkahi pertemuan kita hari ini, dan bisa memberikan taufik dalam perjalanan kita untuk berhijrah kepada Allah dan Rasulnya. Demikian saya sampaikan, kita tutup dengan doa kifaratul majlis bersama-sama. Subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.